جرمت مثلوب اشليشان ظهر باتنا والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رمك سيدنا واغفر لنا ما مضى يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك. يا عم دنيا ودين مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. يا ربي ربي يا ربي ربي اسقنا غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. ربهنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لأمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذين. كتاب لقي واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفع الأنام ولا النعم الكرام والصحب والتابعين. صفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin di malam hari ini. Walaupun udah larut, tapi memang yang namanya bulan suci Ramadan enggak ada tuh istilah larut malam. Yang ada makin malam makin nikmat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin nikmat kita zikir sama Allah, makin nikmat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa malam hari ini juga emang besok malam hari libur, hari Ahad, ya. Jadi hati kita sampai malam pun insyaallah terus enak. Ya. Ini malam insyaallah malam berkah bakal kita sama-sama mengkaji tentang kewajiban kita di dalam menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu zakat fitrah. Nah, kita semua tahu bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat apabila kita memenuhi syarat, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bulan suci Ramadan secara khusus untuk berzakat fitrah. Untuk berzakat fitrah. Namun kita juga harus mempelajarinya, cara berzakat fitrah yang benar. Apalagi banyak di antara kita mungkin punya aktivitas di masjid-masjidnya, di musala-musalanya atau di lembaganya di dalam pengelolaan zakat fitrah. Ya. Wah, ini adalah tugas mulia yang diemban oleh masing-masing kita di tempatnya masing-masing, di musalanya, di masjidnya, di lembaganya, adalah tugas yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sangat besar. Namun di atas itu semua, setiap individu di antara kita pun dibebankan oleh Allah tanggung jawab memikul amanat ini. Ya, untuk menerimanya dari para muzaki dan menyalurkannya kepada para mustahik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semuanya harus belajar. Nah, saya rasa mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu hukumnya, cuman tiap tahun kita ngumpul di sini untuk saling mengingatkan. Mungkin ada yang luput dari kita. Namanya juga nih apa, ibadah setahun sekali yang namanya zakat fitrah. Saya malam hari ini kita bicara fokus dalam zakat fitrah. Kalau kita mau bicara tentang zakat secara umum luas, banyak, ada zakat mal, ada zakat pertanian dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang fokus dengan zakat fitrah yang setahun sekali ini, ya. Karena itu kita saling mengingatkan supaya berharap kita agar apa yang kita lakukan dari amal ibadah zakat fitrah ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya memulai, di sini ada beberapa asatidah, kita ingin mendengarkan sedikit sambutan-sambutan walau sebentar dari mereka. Pertama kita minta Ustaz Mustafa Ismail kasih sambutan sedikit. Ada speakernya di situ. Ya. Atau walau sedikit. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, subhanalhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para asatid, dan juga para jamaah sekalian, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Nawfal Salim Jindan, Al-Habib Alwi Kiai Ruhuddin, Ustaz Misbah, Ustaz Hamid, dan Ustaz para ashab lain. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala gerakan hati kita untuk menambah hasanah keilmuan di dalam memahami tentang zakat fitrah, karena kita memang harus tahu dan mengetahui hujah-hujah, dalil-dalil yang mu'tamad di dalam berzakat fitrah yang berfaham ulama Syafi'iyah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami yang setiap tahun selalu mengadakan diskusi atau kajian dalam masalah zakat fitrah ini, terutama di dalam sebuah keterangan. Memang dalam zakat itu kita tidak bisa memakai dengan akal pikiran kita, tetapi memang dijelaskan oleh ulama, ad-dinu mabniyun 'alan nukul la 'ala fi munasabatil ukul. Jadi agama itu ketika kita dalam memahami mengenai zakat fitrah harus dinisbatkan dengan nukul. Ya, jadi nukul itu adalah kaul-kaul ulama. Jadi keterangan-keterangan ya, jadi berdasarkan nas-nas ulama. Jadi ada nas Al-Qur'annya, ada nas hadisnya, ada nas kaul-kaul ulamanya. Nah, insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menambah hasanah keilmuan dalam memahami zakat fitrah yang sebenarnya, yang insyaallah akan dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Anul Mahbub Al-Habib Ahmad bin Abi Salim bin Jindan. Oleh karenanya, kepada para jamaah yang hadir, jadi nanti bisa kita bertanya langsung kepada beliau keluhan-keluhan di masyarakat kita, bagaimana cara kita menerapkan metode zakat dengan yang sebenar-benarnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adanallahu iyyakum bisubul salam wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita dengarkan dari pimpinan Majelis Silaturahmi di antara para ulama al-kiai wal habaib, yaitu Ustaz Mustafa Ismail. Sedikit kita dengarkan dari Kiai Haji Ruhuddin, kalimatan khafifatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Allah masih berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu, membahas, memperdalam, memperindah ibadah-ibadah kita, di antaranya ibadah yaitu zakat, kewajiban yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin wal muslimat, yaitu di akhir kewajiban penentuan diterima atau tidaknya ibadah puasa kita, dikeluarkan atau tidaknya zakat. Itu sebagaimana disebutkan, belajarlah kalian fikih, karena belajar fikih diantaranya adalah zakat, karena belajar fikih itu memperbagus, memperindah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga majelis yang barokah, yang penuh dengan insyaallah manfaat buat kita dunia wal akhirah kita, yang dihadiri oleh guru kita, orang tua kita, Habib Anil Mahbub Habib Ahmad Syihab. Beliau datang dari rumah beliau tidak lain untuk menghadiri majelis yang penuh barokah, yaitu tentang penjelasan zakat. Kemudian saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mari kita simak, mari kita sampaikan apa yang kita akan atau yang sudah kita dapat dari majelis yang mulia ini ke masyarakat kita, ke sekitar kita, kesalahan-kesalahan, kekeliruan jangan sampai terulang dan terulang lagi. Dan itu pun antara tugas kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah menyampaikan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui bagaimana manisnya, bagaimana sebenarnya ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita ambil langsung dari sumbernya, dari guru-guru kita, dari habaib kita bil khusus Habibana al-Mahbub, guru kita bersama Habib Ahmad Ibnu Sa'dil Walid Al-Habib Nawfal Musalimin Ahmad bin Jindan, juga guru-guru yang lain, Habib Alwi dan yang lainnya juga insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kehadiran orang tua kita Ad-Da'ilullah Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Syahab, di tengah-tengah kesibukannya dari Kunciran, Celuduk Indah, dari tempat-tempatnya, masih menyempatkan di tengah malam ini kemari. Insyaallah kehadiran beliau bawa keberkahan bakal kita sekalian. Insyaallah boleh kita mulai ya sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tangan antum adalah kitab Mutiara Indah dalam Fikih Zakat Fitrah. Matiin aja. Ya, ini kitab yang antum pegang adalah buku panduan yang isinya adalah tentang hukum fikih. Hukum fikih zakat fitrah sesuai dengan madhab Al-Imam Syafi'i. Ya, kita bicara di ini kitab adalah hukum fikih sesuai madhab Al-Imam Syafi'i, yang mana kita orang-orang Indonesia mayoritasnya menganut madhab Al-Imam Syafi'i. Karena itu bahasan kita fokus kepada zakat fitrah, fikih zakat fitrah sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun mungkin nanti di tengah-tengah bahasan kita mungkin ada sedikit melenceng ke sini ke situ, tapi sebenarnya semuanya fokus kepada, bermuara kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam fikih zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentang zakat fitrah, alhamdulillah setelah kita rangkum singkat padat dalam buku yang tipis ini. Tapi semuanya kalau kita pelajari dengan matang, dengan teliti, semua pertanyaan jawabannya ada di sini. Walaupun di buku kecil, ringkas tapi padat. Ya. Dan kita akan mulai pembahasan kita di malam hari ini. Ya. Pertama-tama di sini disebutkan dalil wajib berzakat secara umum. Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, innallaha bima ta'maluna basir." Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dirikan salat, tunaikan zakat. Perintah dari Allah dalam Al-Qur'an. Salat dan zakat, dan memang keduanya enggak bisa dipisahkan sebagaimana para ulama menyatakan demikian. Keduanya enggak bisa dipisahkan. Salat dan zakat harus berdampingan. Sebagaimana kita diwajibkan mendirikan salat, demikian halnya kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat secara umum. Dan zakat enggak cuma zakat fitrah, seperti saya katakan ada zakat mal, emas perak, ada zakat tanaman, pertanian atau perkebunan. Ya, ada juga zakat tijarah, perdagangan, ada zakat rikaz ini harta karun. Ya, ada juga namanya zakat ma'din, barang tambang, dan itu semuanya ada aturannya, ya, ada ketentuannya, ada persyaratannya yang harus dipelajari panjang lebar. Dan kita sekarang fokus tentang zakat fitrah. Sehingga zakat secara umum, baik zakat mal ataupun zakat fitrah atau zakat yang lain-lainnya, ya, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya bahwasanya agama Islam berdiri di atas lima pondasi: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ini lima pondasi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus zakat mal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mujam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menunaikan kewajiban zakat malnya. Itu zakat mal. Dalam hadis tentang zakat fitrah, Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Shahin. Naam. Beliau katakan dengan sanad yang jayyid, Rasulullah SAW bersabda, "Inna siyam Ramadan mu'allagun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Bahwasanya puasa Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diterima oleh Allah, diangkat ke langit untuk diterima oleh Allah melainkan setelah ditunaikan zakat fitrah. Hadza hadis dengan sanad yang jayyid yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Shahin. Sebagaimana di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan zakatul fitr tuhratun lis-sha'im min ar-rafath wa tu'matun lil-fuqara wal masakin. Nabi SAW mengatakan zakat fitrah adalah pensucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya pada saat dia berpuasa dan merupakan makanan bagi fuqara dan masakin. Nah, ini beberapa hadis-hadis dan di sana masih ada hadis-hadis yang banyak lagi tentang zakat secara umum maupun zakat secara khusus yaitu zakat fitrah. Ya. Namun itu semua sebagaimana kita diwajibkan, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menunaikan zakat, kita juga diwajibkan untuk belajar cara berzakat sehingga kita menunaikannya, menjalankannya dengan benar. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Ya, kita diwajibkan oleh Allah untuk salat. Ketahuilah, kita pun diwajibkan oleh Allah untuk belajar cara salat yang benar. Kita menjalankan salat tapi kita enggak belajar cara salat yang benar, adanya salat kita berantakan, enggak diterima. Kita mau pergi haji, mau pergi umrah, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan bakal kita bisa pergi haji, bisa pergi umrah ke Baitullahil Haram, wa ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalawat wa azka salam. Kita pengen pergi haji, kita pengen pergi umrah, kita juga wajib belajar cara haji dan umrah yang benar. Kita mesti pelajarin caranya bagaimana sehingga nanti ketika kita sampai di tanah suci, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankannya dengan benar sesuai yang diminta, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, demikian halnya dengan berzakat. Kita diwajibkan oleh Allah berzakat dan kita juga diwajibkan belajar cara zakat yang benar. Itu setiap pribadi di antara kita ketika ingin berzakat dia wajib belajar. Apalagi beberapa dari kita ya punya tugas untuk mengelola sebagai wakilnya para muzaki kepada para mustahik, yaitu orang-orang yang ada di masjid, musholla, di lembaga-lembaga yang mengelola zakat ya. Mereka juga harus lebih tahu hukum-hukum fikih, aturan-aturan Allah dalam berzakat fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Saya kira ini sebagai mukadimah. Lepas ini kita akan masuk di dalam pembahasan zakat fitrah. Ya, ini mukadimahnya, pembukanya. Sampai di sini sebelum kita lanjut, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya apa enggak tentang apa yang barusan kita sampaikan? Silahkan. Mungkin 2-3 pertanyaan kita buka. Ya, tapi fokus di dalam apa yang barusan kita sampaikan. Jadi enggak kemana-mana. Tafadhalu. Lanjut? Enggak ada yang nanya? Kita lanjut apa enggak nih? Lanjut, bismillah. Nah, kalau ini kita sudah tahu, ya, pertama kita mesti tahu siapa aja sih yang wajib berzakat. Apakah semua orang wajib berzakat? Enggak semua orang. Ya. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat aja yang wajib berzakat. Yang enggak memenuhi syarat, dia bebas, enggak wajib berzakat. Ya, enak kan nih agama, ringan. Ini agama Islam paling enak, ringan. Siapa aja yang wajib berzakat? Yang hanya memenuhi syarat. Siapa aja itu yang memenuhi syarat? Ada 3 syarat. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka dia wajib berzakat. Tapi kalau enggak terpenuhi, dia enggak wajib berzakat. Selesai. Ya. Yang pertama, Islam. ya. Orang yang non muslim enggak wajib zakat. Ya alhamdulillah kita semuanya orang Islam di sini. Mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita sehingga Allah tutup usia kita dalam husnul khatimah. Ada Islam, enggak perlu kita bahas panjang lebar. Orang muslim wajib berzakat fitrah. Itu syarat pertama. Tapi masih belum cukup, masih ada dua syarat lagi yang perlu dipenuhin. Kalau ketiganya ini semuanya terpenuhi, maka dia wajib berzakat. Tapi kalau ada salah satu dari tiga enggak terpenuhi, enggak wajib berzakat. Yang kedua, syaratnya adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Gimana itu? Nabi SAW itu ya mewajibkan zakat fitrah. Dalam hadis disebutkan. Dalam hadis disebutkan oleh hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadisnya Ibn Umar, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Rasulullah telah mewajibkan zakat al-fitr dari Ramadan. Ini kalimat dalam hadis. Ya, Nabi mewajibkan zakat al-fitr min Ramadan. Kalimat zakat fitr, fitr ini maksudnya Idul Fitr, zakat ya dari Ramadan. Ulama mengambil dari kalimat ini artinya orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang yang menjumpai Ramadan dan menjumpai fitr, yaitu bulan Syawal, hari raya al-fitr, hari raya Idul Fitri. Ya, orang, sebab Nabi menyebutnya Ramadan dan fitr, zakat ya al-fitr dari Ramadan. Ini dua mesti ada berarti. Dari sini ulama menyatakan syarat wajib berzakat, orang yang memenuhi ini syarat maka dia wajib berzakat adalah jika dia menjumpai Ramadan dan Syawal. Maksudnya apa? Ya, orang yang dalam keadaan hidup, dia dalam keadaan Islam dan dalam keadaan hidup, dapetin Ramadan dia hidup. Dapetin bulan Syawal juga dalam keadaan hidup. Berarti dia dapetin Ramadan dan dapetin bulan Syawal. Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat. Tapi kalau dia sekarang dapetin Ramadan, ya, sebelum Lebaran meninggal dunia bulan Ramadan, sekarang dia memenuhi syarat apa enggak? Kenapa? Cuman dia dapetin Ramadan, enggak dapetin Syawal. Ya, yang wajib berzakat jika dia mendapati Ramadan dan dapetin Syawal. Contoh lain, ya, kita punya bini, ya udah pada kawin belum nih? Yang belum kawin insya Allah dikasih jodoh bagus. Anak paling demen tuh, paling demen, ya Habib Ahmad aja senyum tuh. Anak paling demen kalau ngedoain orang mudah-mudahan dikasih jodoh. Kenapa? Jawaban aminnya tuh pada semangat. Tapi giliran mudah-mudahan Allah kasih takwa, amin. Tapi kalau kita bicara dikasih jodoh, amin semuanya. Ya, kita kalau punya bini, bini kita hamil, ya hamil tua nih. Ramadan nungguin kapan brojolnya, nggak keluar-keluar nih bayi. Begitu terbenam matahari takbiran, pas isya brojol. Tuh bayi dapetin bulan Syawal, dia wajib gak dikeluarin zakat fitrahnya? Kenapa? Kan dapetin Idul Fitri dia, tapi dia gak dapetin Ramadan. Lahirnya habis loh Ramadan, dia cuma dapetin Syawal. Jadi yang wajib berzakat tuh yang dapetin Ramadan, dapetin Syawal. Jelas? Saya mau tanya, ini contoh nih ya. Ada bayi lahir jam 5 sore, ya, meninggal jam 7 malam itu pas takbiran. Hidup cuma 2 jam. Jam 5 sore hari terakhir nih, sore terakhir Ramadan. Meninggal, ya, ini contoh doang. Meninggal pas malam takbiran tuh jam 7 sore, hidup cuma 2 jam doang. Hah? Dia bagaimana nih? Ada kewajiban zakat enggak terhadap dirinya yang harus ditunaikan oleh orang tuanya pastinya? Hah? Kenapa? Kan meninggal. Iya, tapi dia dapetin Ramadan. Cuman sesaat, walaupun sesaat. dapetin juga Syawal, walaupun hanya sesaat. Entar yang bayar siapa? Yang nunaikan orang tuanya nanti. Ya, yang jelas intinya ini bayi memenuhi syarat. Dia bayi seorang muslim, hukumnya juga muslim. Ya, dapetin apa? Sesaat dari Ramadan dan sesaat dari Syawal. Ini sekedar contoh aja. Sampai di sini kira-kira paham syarat yang kedua? Paham. Syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok. Apa sih kebutuhan pokok? Makanan, pakaian, tempat tinggal dan pembantu kalau memang dia dibutuhkan. Ya. Contoh. Ya, kita nih kebutuhan pokok kita sehari semalam apa sih? Kebutuhan pokoknya kita yang standar. Ya. Kebutuhan pokok seseorang sehari semalam makanan. Ya, makanan juga enggak sekarung beras. Kita bicara sehari semalam. Palingan juga satu genggam, bahkan kita seorang bukan sekeluarga nih. Ya, satu orang nih kebutuhan pokoknya makanan tuh. Kebutuhan pokoknya apa? Pertama makanan. Makanan kebutuhan pokoknya sehari semalam paling segenggam nasi sama lauknya. Selesai. Ya, segenggam beras maksud saya. Segenggam beras bisa jadi tuh kalau dimasak jadi nasi bisa bakal pagi, siang, atau malam sama lauknya. Tuh kebutuhan sehari kita dari makanan. Pakaian juga sehari semalam paling kita butuh satu setel doang. Iya kan? Sama tempat bernaung. Itu kebutuhan pokok satu orang. Handphone bukan kebutuhan pokok. Pulsa bukan kebutuhan pokok. Walaupun sekarang itu menjadi hal yang paling penting, lebih dari nasi kadang. Ya, rokok juga lebih dari nasi kadang. Tapi itu bukan kebutuhan pokoknya kita. Kebutuhan pokok yang tadi saya sebut. Ya kan? Makanan untuk satu orang sehari semalam, ya segenggam beras sama lauknya. Ya, pakaian satu setel. Ya. Pakaian satu setel dan apa saya bilang tadi, tempat bernaung juga nggak harus rumah yang mewah, selama ada tempat bernaung yang layak, walaupun hanya dengan menyewa atau gratis disediakan, berarti dia punya tempat bernaung. Nah, ini kebutuhan pokoknya kita, ya, kebutuhan pokok kita pribadi seorang. Kalau memang kebetulan kita udah menikah, kita wajib nafkahin orang. Berarti kita juga mesti punya kebutuhan pokok yang tadi untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Itu kan tanggung jawab kita. Setuju? Ya. Kita cuma punya segitu doang. Segitu doang, enggak ada lebih. Punya kebutuhan pokok sehari semalam doang tuh yang tadi saya sebutkan. Bakal diri kita kalau kita hidup sendiri, dan bakal orang yang kita nafkahin kalau emang kita punya orang-orang yang wajib kita nafkahin. Punya segitu doang, gak lebih. Kalau memang tidak lebih, maka kita gak memenuhi syarat wajib berzakat. Tapi kalau ada lebih, walaupun sedikit, kelebihannya itu adalah syarat wajib kita berzakat. Kalau kita punya lebih dari itu, walaupun hanya sedikit, maka kita telah wajib, kita memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Paham gak kira-kira? Kita punya lebih, maka kita dianggap wajib berzakat. Tapi kalau cuma punya segitu atau kurang, kita gak memenuhi syarat, sehingga kita gak wajib berzakat fitrah. Jelas gak kira-kira? Paham gak? Jadi tiga syarat. Yang pertama Islam. Yang kedua jumpa Ramadan dan Syawal. Yang ketiga memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk dirinya atau untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Sampai di sini jelas apa enggak? Kalau emang udah jelas, kita bakal masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Cuman sebelum kita bahas pembahasan berikutnya, silakan ada yang mau bertanya, tafadhal. Ini dulu. Sebentar. Ini speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Habib, kaitan dengan yang nomor 2 tadi, menjumpai bulan Ramadan dan awal Syawal. Ini bagaimana apabila saya pribadi andaikan ke tanggal 25 itu sudah menunaikan zakat, pas tanggal sebelum Sawal kita udah meninggal, itu bagaimana dengan zakatnya itu? Terima kasih. Nah, itu ada di soal jawab, namanya ta'jilul zakah. Indakuna undur. Tentang pertanyaan ini, ya, kita wajib berzakat ketika kita menjumpai Ramadan dan Syawal. Tamam. Tapi sekarang, apakah zakat sudah boleh ditunaikan dari sekarang atau nunggu kita dapetin Syawal? Ulama bilang zakat dari sejak masuknya Ramadan, zakat fitrah, ya, sudah boleh ditunaikan. Sudah boleh ditunaikan. Kan belum dapetin Syawal. Kalau memang Allah panjangin umurnya dia dapetin Syawal, udah tuntas tuh. Tapi kalau emang seperti tadi, ya, ajal keburu menjemput, itu yang dia tunaikan bagaimana? Dikatakan oleh para ulama, kasus ini namanya ini ta'jilul zakah, mendahulukan penunaian zakat, mendahulukan penunaian zakat sebelum datang waktu kewajiban. Paham? Ini namanya katanya ulama ta'jilul zakah, mendahulukan penunaian zakat sebelum datang waktu kewajiban. Apa hukumnya? Hukumnya dibolehkan. Mendahulukan penunaian zakat sebelum datang waktu kewajiban dengan catatan. Ketika datang waktu kewajiban, kapan tuh waktu datang kewajiban? Begitu masuk Syawal. Ya. Ketika kita malam takbiran, nah sekarang dia berarti udah memenuhi syarat wajib. Zakat udah ditunaikan kan lebih awal. Ya, ketika masuk waktu kewajiban, dia masih tetap keadaannya memenuhi syarat wajib. Dan orang yang telah menerima zakatnya dia masih dalam keadaan mustahik. Paham gak? Saya kasih jelas. Ya, saya kasih jelas. Sekarang saya menunaikan zakat. Sekarang nih, tanggal 9 Ramadan, malam 9. Saya menunaikan zakat fitrah saya sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Mungkin enggak tahu umur nih. Ya, ada orang deh, jangan saya deh. Saya masih mau panjang umur. Ya, dia tunaikan zakatnya di malam. Terus sebelum takbiran tanggal 25 dia meninggal. Dia meninggal. Itu zakat yang dia tunaikan bagaimana hukumnya? Kayak tadi kan gitu pertanyaannya. Ya. Zakat yang dia tunaikan ya berarti ketika dia meninggal, dia tidak termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah. Dalam hal ini, zakat yang telah dia tunaikan, ya, dia sekarang keluarganya nih, ini jadi harta waris. Berarti, zakat yang dia tunaikan awalan itu, ya, statusnya saat ini ketika dia meninggal, bukanlah zakat. Sebab dia tidak memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Bukanlah zakat. Habis bagaimana? Ahli waris berhak untuk menuntut balik dari si mustahik yang diberikan kepadanya. Sebab sekarang ketahuan bahwa dia, si muzaki yang meninggal ini, enggak memenuhi syarat wajib, enggak wajib berzakat. Uang yang dia tunaikan berarti bukan zakat. Para ahli waris berhak untuk menerima balik. Jelas, tapi saya rasakan mayoritas orang enggak bakal minta balik, paling diredain. Tapi kalau kita bicara dari segi hukum, ya berhak sebab kewajiban zakatnya telah gugur. Setuju? Atau ya, saya kasih lebih jelas lagi. Dia tunaikan sekarang. Ya, dia tunaikan sekarang kepada seorang mustahik. Kebetulan seorang mustahiknya siapa? Ustaz Misbah, ya, contoh nih. Contoh doang. Ustaz Misbah seorang mustahik, saya kasih zakat saya kepada Ustaz Misbah. Begitu masuk Syawal, saya masih dalam keadaan hidup. Tapi ya, sebelum lebaran nih dapat rezeki nomplok, dapat warisan jadi kaya raya. Sehingga pas masuk Syawal, ya, dia udah bukan mustahik. Nah, zakat yang kita tunaikan sama dia itu bermasalah. Sebab pada saat datang waktu kewajiban, zakat yang udah sampai pada hakikatnya tidak sampai kepada mustahik, sebab saat datang kewajiban dia sudah bukan mustahik lagi. Karena itu ulama bilang boleh mendahulukan penunaian zakat sebelum waktu kewajiban dengan tadi syarat yang saya katakan. Apa itu? Saat datang waktu kewajiban, si muzakki masih tetap memenuhi syarat kewajiban berzakat, dan si mustahik masih dalam keadaan mustahik. Jika memang keadaan semacam itu, maka zakatnya sah. Tapi kalau enggak, ya udah bukan zakat lagi. Saya kira jelas. Istari, tapi mayoritas orang kan kalau apa namanya paling dia tunaikan lagi, atau dia kayak tadi saya jelaskan, kalau udah meninggal mungkin nggak bakal diminta lagi, ya udahlah. Saya sampai di sini saya kira jelas. Jatuhnya sedekah kalau memang dia ridhoin. Fadhlu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, di sini dijelaskan adalah masalah persyaratan zakat. Yeah. Yang saya mau tanyakan yang ketiga, yaitu orang yang berzakat itu harus istilahnya yang mampu, dan apabila orang tersebut tidak mampu, terkategori fakir atau miskin, apakah itu diwajibkan? Suatu contoh mamanya ada keluarga itu tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki perniagaan tetap, dan pencahariannya, penghasilannya juga tidak tetap, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak. Kemudian dia tidak punya rumah tinggal, hidupnya ngontrak serta merantau. Apakah ini termasuk wajib zakat atau terbebas dari zakat? Apa yang antum sampaikan tadi, hidupnya susah, gak punya pekerjaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya sebenarnya gampang. Hari itu, yaitu malam takbiran. Malam takbiran. Ya, malam takbiran. Apakah dia punya makanan sehari untuk dia sehari semalam? Terlepas dia punya pekerjaan atau enggak, kita enggak bicara pekerjaan. Yang kita bicarakan, dia punya makanan, ya kebutuhan pokok dia punya enggak? Apa kebutuhan pokok? Makanan. Makanan yang kebutuhan pokok makanan untuk satu orang, ya sehari semalam paling satu genggam nasi atau beras dengan lauknya. Kebutuhan pokok pakaian, satu orang sehari semalam satu setel pakaian. Kebutuhan pokok tempat tinggal hanyalah tempat bernaung, walaupun menyewa, walaupun belum bayar, walaupun utang, tapi dia ada tempat tinggal, ya, ataupun gratis disediakan, ya, selama tempat tinggal layak. Ini dia kalau memiliki itu, terlepas dia hidupnya susah, punya pekerjaan atau enggak, tapi kalau dia punya ini, ya, terus ada lebihnya, walaupun kelebihannya sedikit, maka dia ketika punya lebih, dia wajib berzakat. Namun kalau dia enggak punya lebih, hanya punya segitu atau kurang, ya, maka dia tidak wajib berzakat, selesai. Walaupun kelebihannya itu boleh diberi atau dikasih oleh hamba Allah, itu bisa dizakatkan. Walaupun kalau antum baca dua baris setelah ini, kita bakal bahas di sini, apabila seseorang, ini pas dua baris setelah itu, telah memenuhi tiga syarat di atas, maka dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah, walaupun di lain sisi dia seorang mustahik. Ya, kenapa? Dia memenuhi syarat, maka dia wajib berzakat, walaupun di saat yang sama dia juga mustahik. Iya kan? Dia wajib menunaikan zakat, walaupun dia pun di saat yang sama mustahik. Bagaimana contohnya? Kayak tadi Anda bilang dia punya itu, ada kelebihan sedikit. Ini fakir apa bukan? Hah? Dia enggak punya apa-apa kecuali kebutuhan pokoknya punya sehari semalam doang. Ya, terus ada lebih dikit, wajib zakat enggak? Tapi orang yang kayak begini nih fakir apa enggak? Miskin apa enggak nih? Apalagi utangnya banyak, berhak menerima zakat enggak? berhak terima zakat, walaupun di saat yang sama dia wajib berzakat. Setuju? Paham? Ya. Khalas. Yang kedua, bagaimana panitia zakat ini apabila membagikan zakatnya kesalahan? Satu contoh, ketika dia membagikan zakat itu justru yang mustahik atau yang disebut fakir atau itu miskin tidak dibagi, bahkan ada beberapa janda yang mampu tapi itu dibagi zakatnya. Ini gimana panitianya, apakah itu terkena masalah atau tidak? Tentang pembagian zakat kepada mustahik nanti bakal ada bahasannya. Ya, oh, jangan terburu-buru. Di belakang dulu tuh ada yang nanya. Tuh paling ini dulu nih di sampingnya nih, sampaikan. Ini kelihatannya banyak yang nanya. Sebentar, kita batasin waktunya. Ya, 1 2 3 4 5. Aduh, banyak banget 5 ada. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayuhal hadirin al-akramin. Mohon maaf saya bertanya Habib, yang berkaitan dengan syarat wajib zakat. Sebagaimana di sini dijelaskan bahwa syarat mutlak untuk wajib zakat adalah menjumpai akhir dan awal akhir daripada bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya. Bagaimana seandainya ketika mendekati akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan seorang ini wafat? Ya. Akan tetapi begitu masuk daripada awal bulan Syawal kembali hidup Habib. Artinya dia mati suri. Oke. Cakep pertanyaannya. Apakah dia masih wajib zakat atau tidak? Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang antik, unik dan cakep. Pertama, kita juga mesti tahu apa sih mati suri. Ini kan bahasanya kita menamakannya mati suri, mati. Tapi pada hakikatnya sebenarnya bukan mati, dia masih hidup. Ya, hanya saja mungkin jantung yang berhenti, ya, sesaat. Dan saya rasa dalam dunia medis mereka memahami hal ini. Kita menamakannya mati, tapi pada hakikatnya sebenarnya bukan mati. Hanya kondisi di mana jantung terhenti sesaat, kemudian berdetak lagi. Ya, tapi pada hakikatnya dia belum mati. Ya, sehingga dalam hal ini dia wajib tunaikan zakat fitrah. Ya, sebab dia belum mati. Enggak ada sebab orang, emang Allah tentuin manusia ini al-mautah mutawahidah, kematian yang satu kali aja di dunia tuh. Enggak ada ya orang dua kali mati, kagak ada. Ya. Yang ada kita namainnya apa? Mati suri. Dalam bahasa Arabnya juga bukan mati suri namanya. Bahasa Arabnya itu sakta namanya. Sakta itu artinya jantung yang berhenti berdetak, yang kemudian dia berdetak lagi. Artinya karena kondisi medis tertentu. Saya kira jelas. Pertanyaan yang saya bilang tadi, 1, 2, 3 ya. Tafadhal di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib mau bertanya. Lebih baik. Apabila ada seseorang menjumpai akhir bulan Ramadan, dia masih dalam keadaan non muslim, tapi iya, di setelah habis maghrib dia masuk Islam, itu bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib zakat atau tidak, Habib? Terima kasih. Cakep. Artinya sekarang sebelum, kan titik temunya itu pas saat terbenam matahari, ya kan? Ketika terbenam matahari, ya berlalu Ramadan dan masuk Syawal. Ya, saya kan katakan tiga syarat, tiga-tiganya harus terpenuhi. Tapi kalau cuma satu, ya tetap dia nggak memenuhi syarat. Kalau dua, nggak memenuhi syarat. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, dia memenuhi syarat. Nah sekarang dia menjumpai Syawal, apa, Ramadan dan Syawal, punya kelebihan, tapi enggak Islam, ya maka dia enggak wajib zakat. Ya contoh, oh dia kemudian masuk Islam, masuk Islamnya pada saat Syawal, ya setelah terbenam matahari, tapi saat Ramadan dia enggak memenuhi syarat. Faham enggak kira-kira? Jadi dia juga mesti dalam keadaan Islam pada saat Ramadan dan Syawal. Saya kira jelas. Dalam kasus ini dia enggak wajib berzakat. Nah, macam macam semacam bayi yang baru dilahirkan setelah Syawal. Itu. Sampai sini ada yang lagi yang keempat siapa tadi yang nanya? 1 2 ah, Ustaz Idris, tafadhol. Last week, Ustaz. Saya hanya mau tanya ini, Bib. Seorang muzaki berzakat di awal Ramadan. Dan dia berzakat kepada seorang mustahik. Tapi sebelum memasuki Syawal, mustahiknya meninggal dunia. Apakah muzakinya wajib zakat lagi atau tidak? Nah, kasusnya sama kayak tadi. Artinya ketika sebelum Syawal, ya mustahiknya meninggal. Berarti saat datangnya Syawal, saat datangnya kewajiban, enggak ada mustahik di sini yang menerima zakat. Iya kan? Karena itu zakat yang didahulukan itu harus ditunaikan lagi kepada mustahik. Saya kira jelas. Yang terakhir diberikan ini sampai. Ya. Allah. Mana dia? Speakernya. Dahlia terus. Gini, Beb. Ya, langsung aja, udah nyala. Biasanya keadaan ekonomi itu kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, pas ketika zakat, ini pas lagi turun, Beb. Tapi dia maksa pengen zakat. Terus akhirnya ngutang, boleh enggak, Beb? Berarti di sini saat terbenam matahari dia mungkin enggak memenuhi syarat karena ekonominya dia enggak punya kelebihan, yang ada kekurangan. Dia enggak wajib berzakat. Tapi dia pengen maksain untuk apa namanya? Berzakat dengan berhutang. Itu haknya dia. Kalau kewajiban enggak ada kewajiban bakal dia. Kalau dia pengen masih tetap sedekah walaupun keadaannya susah, silakan, nanti punya hak untuk itu. Tapi kewajiban bukan hal yang wajib itu. Paham enggak? Ya, akhir. Kita lanjut ya. Kalau memang ini kita udah paham lebih Habib. Ya, kenapa? Silakan, enggak ada masalah. Cuman bukan kewajiban. Nanti maksain sesuatu yang enggak diwajibin sama Allah. Macam saya sekarang apa namanya? Mau sedekah, tapi saya enggak punya duit. Saya pinjam dulu, boleh-boleh aja. Tapi bukan kewajiban hal itu. Sekarang kita di ente enggak wajib zakat. Tetap ente pengen berzakat dengan minjem ya silahkan, enggak ada masalah. Boleh, Bib, ya. Boleh zakat aja. Dengan ngutang. Boleh aja, enggak ada masalah. Hah? Boleh, mubah, enggak ada masalah. Bukan hal yang dilarang. Ya cuman artinya perkara kita enggak diwajibkan, ente mau bikin juga ya silahkan, enggak dilarang. Sekarang zakat dia kagak wajib, terus masih mau maksain juga ya silakan. Dia ngutang untuk apa aja enggak apa-apa, Habib, atau ngutang mau kawin juga enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Sekarang saya pinjam duit dari Ustaz Qadir, saya mau pinjam duit. Saya pengen zakat, enggak ada masalah. Iya, harta namanya zakat walaupun dia enggak wajib. Yang dilakukan apa namanya adalah apa sih namanya, pengen cari pahala, enggak ada kewajiban. Tapi walaupun kita enggak ada wajib, kita mau jalankan ya silakan. Ya. Bukan wajib tapi silakan kalau mau dijalankan enggak ada masalah. Sampai di sini jelas? Kita lanjut. Kalau memang seseorang sudah memenuhi tiga syarat ini, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Walaupun di saat yang sama dia seorang mustahik. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, dia memenuhi syarat, maka dia wajib menunaikan zakat, walaupun di saat yang sama dia seorang mustahik, maka ketahuilah, sebagaimana dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, yang memenuhi syarat itu, maka dia juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau kita cuma hidup sendiri, kita memenuhi syarat, kita tunaikan zakat fitrah atas diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya orang-orang yang wajib kita nafkahi, baik itu orang tua, anak, istri, maka mereka yang wajib kita nafkahi, kita juga wajib tunaikan zakat atas diri mereka. Jadi zakatnya mereka, yang wajib menunaikan bukan mereka, tapi kita. Jelas? Paham enggak? Sebagaimana ketika kita memenuhi syarat, sebagaimana kita wajib menunaikan zakat fitrah atas diri kita, maka kita juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Nyambung? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, sebenarnya orang-orang yang wajib kita nafkahin itu siapa aja sih? Ya. Kita bicara tentang kewajiban. Ada orang yang wajib kita nafkahi, ada orang yang enggak wajib kita nafkahi, tapi kita nafkahin atas dasar kebijaksanaan kita. Anda enggak bicara tentang itu. Kita bicara tentang hukum kewajiban. Setuju? Orang yang wajib kita nafkahin cuma ada tiga. Orang yang wajib kita nafkahin cuma ada tiga. Yang pertama, orang tua kandung yang tidak mampu. Kita punya orang tua, ayah, ibu, atau kakek, atau nenek, terus ke atas. Dia fakir. Dia fakir. Maka, kita sebagai keturunan, anak atau cucu, wajib memberikan nafkah kepadanya. Ini yang wajib kita nafkahi. Setuju? Anda kira ini jelas. Orang tua yang fakir, itu wajib kita nafkahi. Nah, orang yang wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun kita juga yang bayar. Dan kita juga yang niatin. Setuju? Jelas? Baik. Itu satu. Yang wajib kita nafkahin, orang tua kandung yang fakir. Ingat, orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Ya, bukan juga mertua. Ya, orang tua kan kandung yang fakir. Itu wajib dinafkahi oleh si anak. Itu satu. Yang kedua yang wajib kita nafkahin adalah anak kandung, bukan anak angkat. Anak kan? Anak kandung. Ya, anak kandung yang bagaimana? Lihat, perhatikan baik-baik. Anak kandung yang belum baligh dan fakir. Anak kandung yang belum baligh, fakir. Atau sudah baligh, fakir tapi enggak mampu bekerja. Itu yang wajib kita nafkahin. Lain dari itu enggak wajib kita nafkahin. Bagaimana? Yang wajib kita nafkahin, anak yang belum baligh, fakir. Kita punya anak belum baligh, fakir, enggak punya harta. Itu wajib kita nafkahin. Setuju? Saya kira itu jelas. Anak kecil kita belum baligh, fakir, itu wajib kita nafkahin. Atau kita punya anak udah baligh, fakir. Ya, tapi dia enggak mampu bekerja. Kenapa enggak mampu bekerja? Karena sakit atau karena dia belajar ilmu agama dan kemungkinan untuk lulusnya, untuk berhasilnya besar. Ya, maka dalam hal ini dia enggak dituntut untuk bekerja. Dan ini anak semacam ini walaupun sudah baligh, tapi karena keadaannya fakir dan tidak mampu bekerja. Kenapa enggak mampu bekerjanya? Karena sakit, cacat, atau karena sibuk menuntut agama, ilmu agama. Dalam hal ini dia nafkahnya wajib ditanggung oleh orang tua tuanya. Jelas? Paham enggak? Baik. Sekarang saya mau tanya. Kita punya anak belum baligh, tapi duitnya banyak. Kaya raya nih anak nih. Mungkin hasil warisan atau ada orang kasih, menang hadiah, ya. Anak kecil belum baligh, anak kita nih duitnya banyak banget, lebih banyak dari kita. Wajib kita nafkahin apa enggak? Hah? Wajib kita nafkahin apa enggak? Jangan ngarang. Jangan nebak. Dan tadi kan dijelasin dalam agama, dalam fikih mazhab Syafi'i, yang wajib kita nafkahin dari anak kandung kita adalah anak yang belum baligh, fakir. Artinya kalau belum baligh kaya, enggak wajib kita nafkahin. Ya, dari hartanya sendiri dia hidup. Orang tua paling hanya apa namanya mengelola hartanya untuk menafkahi dia dari hartanya dia sendiri. Ini kita bicara hukum ya. Kita enggak bicara tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan kita, kasih sayang kita. Kita enggak bicara tentang itu. Kita bicara tentang hukum fikih. Jelas? Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Ada kita punya anak udah dewasa, udah baligh. Ya. Sehat, ya. Sehat, mampu bekerja. Tapi dia enggak bekerja. Wajib enggak kita nafkahin? Hah? Wajib apa enggak? enggak wajib kita nafkahin. Anak kita yang udah balik, punya kemampuan bekerja, enggak wajib kita nafkahin. Dia nafkahin dirinya dia sendiri. Jelas. Sebab anak kandung yang wajib kita nafkahin hanyalah anak kandung yang belum balik fakir, atau anak kandung yang sudah balik tapi enggak mampu bekerja karena faktor sakit atau belajar ilmu agama dan dia ada berpotensi untuk lulus. Itu aja. Jelas. Ini yang wajib kita nafkahi. Kalau itu yang wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun kita berhak menanggungnya dan kita yang niatin. Selesai. Ya, jelas. Nah, yang ketiga yang wajib kita nafkahin itu siapa tahu? Istri-istri kita. Ah, kenapa ketawa nih? Ada orang yang ketawa, ada orang yang nahan ketawa. Istri, istri kita. Istri wajib kita nafkahi. Istri-istri kita pun wajib kita nafkahi. Walaupun kita fakir, dia kaya. Kita melarat hidupnya, dia kaya raya. Yang nafkahin dia apa kita? Tetap kita yang nafkahin. Wajibnya kita yang nafkahin. Dia mau mencang-mencang kaki, makanya paling enak jadi bini. Ya. Walaupun dia kaya raya, waduh, perhiasannya banyak, lakinya, waduh, susah, hidupnya parah deh. Tapi tetap yang wajib nafkahin adalah si suami. Nah, sehingga ketika istri wajib dinafkahi oleh suami, maka zakat fitrah pun yang nanggung siapa? Suami. Jelas? Yang nanggung zakat fitrah si istri adalah suami. Jadi tiga golongan ini adalah orang yang wajib kita nafkahi. Dan orang yang wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya kita yang tanggung dan kita yang niatin. Selesai? Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Ada yang mau nanya? Saya kasih kesempatan 5 pertanyaan aja. 1 2 3 4 5. Kelas. Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Siapa tadi yang pertama? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya mau tanya. Jadi kalau di sini kan tadi katanya yang wajib itu wajib dinafkahi anak yang sudah balik tapi salah satunya itu belajar agama gitu ya. Kalau misal dia itu balik sehat tapi dia tidak bekerja, dia belajar tapi buat mempersiapkan pekerjaan ke depan kayak kuliah gitu misalnya. Iya. Yeah. Apakah dia itu untuk zakatnya boleh dizakatkan oleh orang tuanya atau dan apa ya, masih wajib untuk nafkahnya itu wajib, masih wajib dinafkahi oleh orang tua atau tidak? Oke, okay. Seperti yang tadi saya katakan, ini masalah disebutkan oleh Al-Imam Bayjuri di dalam kitabnya Hasyiatul Bayjuri, bahwasanya anak yang wajib kita nafkahi adalah anak yang belum baligh fakir atau sudah baligh fakir dan tidak mampu bekerja karena faktor sakit, cacat, atau dia sibuk menuntut ilmu agama. Ya, maka dalam hal ini dia wajib kita nafkahi. Dan apabila dia wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun kita yang tanggung. Tapi kalau tidak masuk dalam kriteria ini yang tadi disebutkan, maka orang tua tidak wajib menafkahinya. Sehingga ketika orang tua tidak wajib menafkahinya, zakat fitrah pun bukan tanggung jawab orang tuanya, tapi tanggung jawab dia. Pertanyaan yang tadi antum sampaikan, kalau cuma sekedar dia udah baligh, fakir, sibuk dengan enggak bekerja karena sibuk dengan belajar, tapi ilmu yang dia tuntut bukan ilmu agama. Sebab yang disebutkan oleh para ulama menuntut ilmu agama. Yang dia sibuk apa, menuntut ilmu umum dunia, ya. Dalam hal ini kewajiban nafkah bukan kepada orang tua. Orang tua dalam hal ini enggak wajib menafkahi dia. Tapi kewajiban nafkah urusan dia sendiri, sehingga zakat fitrah pun dia yang tanggung, bukan tanggungan orang tuanya. Jelas? Sampai di sini jelas enggak kira-kira? Pertanyaan pertama. Yang kedua, ente mau tanya, tepat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, saya mau nanya, misalkan ada anak, dia itu masih punya orang tua, orang tuanya itu masih kaya, tapi anaknya itu udah balik fakir, terus tidak mampu bekerja, cuma punya istri. Nah, di situ kan orang tuanya wajib buat bayar zakat anaknya. Nah, itu istrinya yang bayar itu orang tuanya juga atau gimana, Bib? Gimana? Gini, jadi sekarang dia udah kawin. Ya. Ya, dia fakir, punya bini lagi. Ya, terus yang nafkahin bininya siapa? Ya. Nah. Cakep banget deh. Pertama, ya, dia kalau udah balik, ya, seorang anak kalau udah balik, sekalipun dia fakir, tapi mampu bekerja, dan dia gak bekerja, maka itu bukan tanggung jawab orang tuanya untuk kasih nafkah. Kita bicara kewajiban. Walaupun memang banyak di antara kita atas kebijaksanaannya, kasih sayangnya, dia kasih nafkah. Anda gak bicara tentang itu. Kita bicara tentang kewajiban. Dalam hal ini orang tua gak wajib memberikan nafkah bakal si anak ini, apalagi nafkah bakal istrinya. Iya kan? Bakal anaknya sendiri udah bukan tanggung jawabnya orang tua, apalagi bakal istri si anak. Setuju? Nyambung? Faham? Pertanyaan ketiga, kemana tadi? Lebih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, seorang anak yang sehat. Ya. Dia enggak fakir. Ya, tapi sekolahnya itu bukan sekolah agama, tapi melainkan sekolah umum. Ya. Nah, itu zakatnya masih sama orang tua atau dia sendiri? Yang pertama, Bib. Yang kedua. Satu dulu. Yang itu berarti saya tanya. Berarti dalam hal ini nafkahnya wajib siapa? Orang tua wajib nafkahnya apa enggak? Kenapa? Kan dia udah balik. Tapi dia sekolahnya sekolah umum, Bib. Sekolah umum. Kalau sekolah umum berarti wajib dinafkahin sama orang tua apa enggak? Wajib. Tidak. Tadi enggak dengar. Yang kita sampaikan tadi, anak udah balik, mampu bekerja, dia enggak bekerja karena sekolah. Kalau memang sekolahnya dia sekolah agama, maka nafkah orang tua yang tanggung. Tapi kalau sekolah umum, dia sendiri yang tanggung. Nah, dalam hal ini, ya, yang ditanyakan kewajiban nafkah kepada siapa? Kepada si anak sendiri, bukan kewajiban orang tua. Kalau gitu, zakat fitrahnya siapa yang tanggung? Si anak itu sendiri. Ya. Pertanyaan keduanya? Yang kedua, ketika ada suami yang fakir tapi istrinya kaya, yang wajib menafkahkan istri berarti kan masih tetap suaminya. Yeah. Tapi kalau misalnya dia bekerja sama istrinya, itu seperti apa? Dia bekerja. Istrinya kaya. Yeah. Tapi dia bekerja sama istri. Iya. Yeah. Yeah. Walaupun istrinya adalah bosnya dia, tetap yang wajib nafkahin si suami. Ya. Yeah. Setuju? Walaupun dia kerja nih bosnya nih istrinya, iya, tetap yang wajib nafkahin si suami. Itu satu yang paling penting tuh. Yang kedua lagi nih teman-teman ya hadirin, si suami fakir, bininya kaya raya, suaminya fakir. Sampai gak memenuhi syarat lagi untuk wajib berzakat. Udah kelewat fakir. Ya. Ini kan si suami gak memenuhi syarat berzakat. Berarti dia gak wajib zakat. Istri kaya raya. Saya mau tanya, si istri ini wajib tunaiin zakat atas dirinya apa enggak? Hah? Wajib apa enggak? Jangan nebak. Yang bilang enggak siapa? Ente bilang enggak. Kenapa enggak? Karena tanggungan suami. Ya, walaupun si istri ini kaya raya, datang Ramadan, datang Syawal, emasnya banyak banget. Tapi saat Ramadan dan Syawal itu datang, si suami enggak memenuhi syarat wajib berzakat, maka ya si istri enggak wajib berzakat. Sebab kewajiban zakat si istri yang bayar siapa? Suami. Jelas. Taib, ini pertanyaan. Pertanyaan berikutnya siapa tadi? Tinggal dua lagi. Ya, ente ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bib, misalnya ada satu keluarga, suami istri, terus ada anaknya. Ada di situ. Mertuanya juga ngikut tinggal di dalam satu rumah yang sama. Mertuanya itu dari termasuk ke dalam golongan yang fakir. Nah, di sini kan dijelaskan orang tua kandung yang fakir yang wajib dinafkahi. Berarti kan secara hukum si mertua itu kan enggak enggak wajib ditanggung oleh si menantunya gitu, oleh kita gitu. Nah, ini maksudnya untuk mertuanya ke kategori yang mustahik atau enggak gitu. Jika kategori mustahik, apakah bisa menantunya menunaikan zakat ke mertuanya? Cakep. Ini berapa baris lagi dibahas? Ya, akhir. Bakal kita bahas di sini. Artinya, ini pertanyaan, ada orang-orang enggak wajib kita nafkahi. Sehingga kalau enggak wajib kita nafkahi, zakat fitrahnya pun bukan kita yang tanggung. Tapi kita mau ngebayarin zakat fitrahnya. Boleh enggak? Ini kan lebih kurang pertanyaan kayak gitu. Mertua enggak wajib kita nafkahi, sehingga zakat fitrahnya urusan dia. Cuman kita mau bayarin zakat fitrahnya dia. Boleh enggak? Ya. Nah, ini dua baris lagi bakal dibahas dari sekarang. Pertanyaan terakhir tadi siapa? Antum sampai itu. Itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, pertanyaan berikutnya adalah masalah suami yang harus menanggung zakat fitrahnya istri-istrinya. Istri-istrinya. Iya. kebetulan wajib. Anak punya masna, Habib. Keren tuh. Ada kayak di sini. Mujud Ender. Saya lanjutkan pertanyaan Ana, Habib. Ya. Kebetulan pas hari hanya, Habib, Ana masuk tadi apa yang diterangkan oleh Habib adalah termasuk mustahik. Artinya betul-betul sudah habis untuk memberikan pertanggungan jawabnya, mengeluarkan zakat fitrah buat istri-istrinya. Kemudian istri-istri saya ini memiliki rezeki, lalu diberikan pada saya untuk zakat fitrah. Bagaimana hukumnya itu? Demikian pertanyaan sementara, Habib. Karena yang berikutnya juga belum, tadi masalah pembagian, Habib, ya. Demikian, Habib. Syukron. Wujud endaknya khadir, ya. Di soal jawab ada. Jadi kalau enggak salah ringkasan pertanyaannya, Habib, saya punya istri lebih dari satu. Istri-istri. Ya. Istri-istri. Nah, sekarang saya wajib tunaikan zakat atas mereka, istri-istri saya. Cuman zakatnya terbatas. Siapa yang diduluin? Yang ini apa yang no? Gitu pertanyaannya lebih kurang, kan? Waduh. Mana dia? Lah, atau istri, enggak tahu di sini apa di kitab lain. Dekar ya khadiratun fi busyir karim. Saya lupa, dulu tahun lalu pernah ditanya tuh Habib saya tuh. Tuh Habib Ahmad bilang makanya ambil pelajaran. Wujud cuma masalah, cuman enggak tahu di sini apa enggak. Kasih ana waktu, ntar ana jawab. Ana lupa jawabannya. Pertama juga kadang nih kita ya, sekarang kita memenuhi syarat wajib berzakat fitrah. Yang wajib kita tunaikan zakat fitrah adalah atas diri kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi, baik itu orang tua, anak-anak kita, dan istri-istri kita. Ya khair. Nah, sekarang kita mau berzakat atas diri kita dan mereka, kemampuan kita pun terbatas. Kita cuma mampu berzakat atas 1-2 orang doang. Siapa yang mesti didahulukan? Siapa yang mesti didahulukan? Nah, di sini ya, ulama mengatakan yang pertama yang diprioritaskan adalah dirinya. Dia tunaikan dulu kewajiban zakat atas dirinya. Kayak ente naik pesawat, selamatkan diri kita dulu, baru anak-anak. Gitu. Diri kita dulu tunaikan. Udah gugur kewajiban kita, masih ada lebih gak? Kalau memang masih ada lebih, maka ya tunaikan atas istrinya. Kalau istri satu, Habib. Kalau istrinya dua, lebih dari inian, ini siapa yang diduluin? Katanya Habib Ahmad suruh suit. Tapi ya, tapi ternyata jawabannya Habib Ahmad itu sangat benar sekali. Beliau memang pengalaman. Benar ini. Artinya ketika zakat kita tinggal bakal satu orang, punya bini dua, dia adalah martabat yang sejajar. Habis bagaimana? Siapa yang mau dizakatin nih? Dalam hal ini katanya gur'ah. Tahu gak gur'ah? Diundi. Ya bahasanya Habib Ahmad nih yang berpengalaman, dia suit. Yang menang, nah itu dia yang dizakatin. Setuju? Paham? Ketika ada lebih lagi, ya baru istri yang satu lagi yang kalah undi, yang kalah suit. Ya. Masih ada lebih, siapa yang diprioritaskan? Baru setelah itu dia prioritaskan anaknya yang kecil, yang belum baligh, itu yang fakir. Kemudian setelah itu masih ada lebih lagi, dia prioritaskan zakat untuk ayah kandungnya yang wajib dia nafkahi. Kemudian masih ada lebih lagi, baru setelah itu ibunya, ini urutannya. Ya. Kemudian masih ada lebih, baru setelah itu anaknya yang sudah baligh yang wajib dia nafkahi, yaitu anaknya yang gak mampu bekerja karena sakit atau belajar agama itu. Jelas? Nah ini urutannya. Pertama dirinya, kemudian istri-istrinya dengan suit kalau emang pas-pasan ya, dengan diundi ya, kemudian ayah kandungnya, kemudian ibunya, kemudian baru setelah istrinya anak yang kecil ya, yang belum baligh, baru ayahnya, baru kemudian ibunya, baru anak yang sudah dewasa yang wajib dinafkahi. Saya kira jelas. Kemudian Anubib, kalau umpamanya zakat-zakat fitrah dari hamba-hamba ini yang telah diterima oleh mustahik ini, suaminya mustahik ya, belum menerimanya, apakah zakat-zakat fitrah yang diberikan ini boleh disakatkan untuk istri-istrinya itu? Sekarang saya mustahik, saya terima zakat. Terus saya ingin menunaikan zakat atas istri, maksudnya menunaikan. Ya, ingin membayarkan zakat untuk istrinya, okay. Tapi menggunakan beras yang boleh dapat zakat, pemberian. Boleh banget. Berarti sekarang ya kita udah terima, kan tadi kita memenuhi syarat wajib berzakat. Maka kita wajib menunaikan zakat walaupun di saat yang sama kita seorang mustahik. Ketika kita seorang mustahik, kita terima zakat dari orang, mulai kumpul ya, maka kita pun dengan uang yang kumpul itu atau dengan zakat yang kumpul, kita juga wajib menunaikan zakat-zakat yang wajib kita tunaikan. Syukran. Saya kira jelas. Wallahu'alam, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau memang ini kita udah fahamin, ini udah jelas ya, sekarang ada beberapa orang gak wajib kita nafkahi, cuman kita ingin menunaikan zakatnya mereka atas kebijaksanaan kita, boleh apa enggak? Kita katakan boleh banget, cuman pakai aturan. Apa aturannya? Contoh, anak yang sudah dewasa mampu bekerja, wajib kita nafkahin apa enggak? Enggak. Zakatnya kita tanggung apa dia tanggung sendiri? Dia tanggung sendiri. Tapi ya namanya anak kita, kita mau zakatin, boleh enggak? Boleh, tapi ada aturannya. Setuju? Apa aturannya? Ntar kita bahas. Contoh lain, mertua wajib gak kita nafkahin? Enggak. Enggak wajib kita nafkahin. Lantas zakatnya siapa yang tanggung? Bukan kewajiban kita. Kita mau nanggung zakatnya dia. Boleh enggak? Boleh. Bagaimana? Ada aturannya. Ada caranya. Setuju? Ya. Pembantu di rumah wajib kita nafkahin apa enggak? Pembantu. Enggak, kita gaji wajib. Gaji sama nafkah beda. Ya. Pembantu wajib kita nafkahin apa enggak? Wajib apa enggak? Pembantu enggak wajib kita nafkahin. Ya, sehingga zakatnya siapa yang tanggung? Dia sendiri. Kita mau bayarin zakatnya dia, boleh enggak? Boleh aja. Cuman ada aturannya. Ada orang di jalanan enggak kita kenal. Sini sini sini, Anda mau apa? Tunaiin zakatnya ente. Boleh enggak? Wajib enggak? Tapi boleh. Ada aturannya. Apa aturannya? Nah, ini dia. Kita bahas di sini. Aturannya, kita boleh aja nunaikan zakat atas orang lain yang enggak wajib kita nafkahi, tapi dengan syarat mesti ada izin dari dia. Untuk kita tunaikan zakatnya, juga izin untuk kita meniatkan zakatnya dia. Faham enggak? Jadi enggak ada serta-merta kita bilang, ah mentang-mentang nih anak kita, udah lo udah gue bayarin zakatnya. Enggak bisa. Dia mesti izinin kita dulu, Abah, tolong tunaikan zakat saya. Sebab kewajiban zakat bukan kewajiban bapaknya, tapi si anak. Kita mau main ngejalanin, mesti ada izin dari dia. Jelas gak? Demikian mertua. Mertua kepengen kita tunaikan zakatnya, izin dulu dari dia. Kalau dia izinkan, boleh kita tunaikan dan boleh kita niatkan. Ya. Pembantu pun gak serta-merta kita main tunaikan zakatnya. Ya, tapi harus ada izin dari dia. Atau minimal ya mesti ada izin dari dia. Ya, contoh lain biasanya anak kalau lagi di luar kota. Kita sekarang di kampung halaman, anak kita di luar kota. Begitu udah malam takbiran, udah deh dia di luar kota, kita tunaikan zakatnya seperti anak-anak kita yang lain yang ada di rumah. Enggak bisa, mesti ada izin dari dia. Telepon dulu minta izin saya mau tunaikan zakatnya atau dia tunaikan di sana tempatnya dia sendiri. Jelas, faham? Makanya di sini kita sebutkan, ya, peringatan anak kandung yang sudah baligh tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, maka wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Dan apabila orang tua atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas diri anak tersebut, maka harus ada taukil atau izin dari anak tersebut dalam menunaikan zakat dan dalam niatnya. Ya, contoh kedua. Pembantu rumah tangga, zakat fitrahnya atas dirinya sendiri. Dan apabila majikan atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas pembantu tersebut, maka harus ada taukil dan izin sebagaimana penjelasan tersebut di atas. Jelas? Izinnya bagaimana? Saya izinkan engkau, wahai ayah, untuk menunaikan zakat fitrah atas diri saya dan meniatkannya atas diri saya. Itu aja. Selesai. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Mau lanjut? Atau ada beberapa pertanyaan? Ini saya batasin dua pertanyaan aja, satu, dua. Fadalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bib. Ya. Saya punya orang tua, misalkan fakir gitu ya. Nah, udah gitu, orang tua saya dapat dari muzaki zakat juga terus dizakatin, tapi kan saya wajib menzakati orang tua ya. Iya. Yeah. Nah, tapi dia sendiri udah menunaikan zakat sendiri. Nah, sementara dosa enggak saya gitu? Kalau memang dia udah menunaikan zakat dia sendiri enggak ada masalah. Enggak wajib kita tunaikan. Jadi saya enggak yeah, dosa. Udah gitu. Gugur, udah gugur. Dia udah tunaikan kan zakatnya dia sendiri, udah gugur. Walaupun sebenarnya kewajiban di tangan kita, cuman ketika dia udah tunaikan, maka gugur kewajiban. Selesai. Yang kedua. Allah. Ini pertanyaan agak konyol, tapi terjadi nih. Ya. Ya. Biasanya ada anak-anak kos yang gak mampu untuk bayar zakat. Akhirnya tiga anak. Akhirnya dia bersepakat untuk ngutang. Oke, kita ngutang. Yang pertama ngutang untuk zakat. Akhirnya dikasihkan temennya. Untuk zakat. Akhirnya temennya punya untuk zakat, dikasihnya temannya lagi, kemudian ketemunya yang satunya yang pertama tadi. Boleh enggak yang akhirnya dikembalikan ke orangnya. Boleh enggak ya kajian semacam itu? Dalam hal ini ketiga-tiganya memenuhi syarat wajib berzakat atau enggak? Enggak wajib berzakat. Tapi pas yang kedua kan sudah memenuhi syarat zakat, Bib. Kenapa? Kan dia punya. Gimana? Yang pertama kan enggak punya ya. Terus dia mendapatkan zakat. Ya. Akhirnya dia kan punya. Yang ketiga juga tidak punya tidak punya syarat untuk zakat. Akhirnya dikasihkan ke yang ketiga. Akhirnya kan dia punya untuk ya. Zakatnya. Boleh enggak zakat yang semacam itu? Ya, gini aja. Ya, saya bilang kalau memang saat terbenam matahari akhir Ramadan itu masuk malam takbiran, ketiganya tidak memenuhi syarat, maka dia enggak wajib berzakat. Ya, kalau memang dia memenuhi syarat, ada kelebihan sedikit, maka dia wajib berzakat walaupun di sisi yang sama dia seorang mustahik. Ketika dia seorang mustahik, dia satu orang terima zakat. Wah, saya ada lebih nih. Ya. Ya, saya dapat zakat. Lumayan. Saya bisa menunaikan zakat juga, saya kasih teman saya deh. Teman saya yang memenuhi syarat wajib berzakat punya kelebihan dikit, tapi enggak mampu menunaikan zakat, dapat dari ini, dia pun wajib menunaikan. Artinya diputar begitu enggak ada masalah. Artinya yang semacam itu diperbolehkan enggak? Boleh. Artinya aja. Kan pertama dia ngutang untuk mensiasati. Boleh, enggak ada terbebaskan masalah. Dari enggak ada masalah, boleh aja. Boleh. Saya kira jelas. Sampai di sini tuntas, kita lanjut. Lanjut. Kalau emang udah lanjut, kita udah tahu syarat wajib berzakat dan aturan-aturannya, maka sekarang yang kita pengen tahu ya, bentuk yang dikeluarkan apa sih? Kita kan udah wajib berzakat. Bentuk yang dikeluarkan apa? Bentuknya apa? Di sini disebut. Apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat wajib berzakat fitrah, maka yang wajib dia keluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Ingat, bentuk yang dikeluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Dan saya rasa seluruh orang Indonesia kita nih, dari Sabang sampai Merauke, bahan makanan pokoknya apa? Beras ya. Bahan makanan pokoknya adalah beras. Maka yang wajib ditunaikan bentuk zakat fitrah adalah 3,5 liter dari beras. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم coba ditertibkan itu anak-anak. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. disebutkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang. Apa itu? Yaitu berupa sha'. Sha' itu adalah takaran di masa Nabi Muhammad yang kalau pakai takaran kita saat ini lebih kurang 3,5 liter. Dari kurma dan gandum. Ya. Dan ini kewajiban atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. Dari ini hadis, ulama menyatakan bahwasanya yang disebut oleh Nabi Muhammad takarannya. Takarannya adalah sok dan ukuran soknya itu adalah 3,5 liter. Ya, ukurannya 3,5 liter. Nah, bentuknya apa? Khadir, coba siapa itu anak-anak yang berisik? Ditertibkan coba. Duh. 3,5 liter dari apa namanya, bentuknya apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan oleh sahabat adalah kurma dan gandum. Kenapa kurma dan gandum? Karena di masa itu bagi penduduk Madinah kurma dan gandum adalah bahan makanan pokok mereka. Ya, nggak disebut daging, nggak disebut uang, enggak disebut emas dan perak, yang disebut adalah kurma dan gandum. Ya, yang disebut adalah kurma dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok. Dalam hadis yang lain juga Nabi menyebutkan beberapa bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh bangsa Arab di beberapa daerah, di antaranya al-agit, musyair, dan lain sebagainya. Dari ini hadis-hadis, ya, ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud atau bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang takarannya adalah 1 sok atau lebih kurang 3,5 liter di dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya kira jelas. Ya, ini dalilnya. Jadi bentuk yang dikeluarkan adalah 3,5 liter dari bahan makanan pokok. Kalau di Madinah saat itu korma dan gandum bahan makanan pokoknya, maka kalau di kita di Indonesia bahan makanan pokoknya adalah beras. Saya kira jelas. Taib. Sekarang yang jadi pertanyaan Habib, ya, kita nyatakan dulu zakat fitrah dalam bentuk uang sebagaimana terjadi di masyarakat kita ini, ya, tidak dibenarkan. Ya, dari hadis sahih di atas tidak dibenarkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Sebab al-mugarrar yang dinyatakan di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dari ini hadis yang sahih bahwasanya zakat fitrah hanya ditunaikan dengan bahan makanan pokok. Menunaikan zakat fitrah dengan uang tidak dibenarkan. Saya bicara zakat fitrah. Ya. Habib, kita punya masalah ini udah muwabah. Banyak orang sekarang berzakat fitrah dengan uang. Sedangkan al-mugarrar yang tersebut di dalam mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak dibenarkan. Habis bagaimana dong solusinya? Solusinya ya bukan kita membenarkan, tapi kita cari jalan keluar. Ya, karena udah terjadi, ya udah deh biarin aja, enggak. Ya, tapi kalau begini keadaan, ya kita cari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ini saya kasih tahu. Yang pertama, ya, solusi dari masalah di atas yang telah mengakar di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kita para ulama, tokoh masyarakat, ya, media-media sosial harus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya zakat fitrah yang benar adalah dengan bahan makanan pokok, bukan dengan uang. Kita bicara zakat fitrah, itu harus disampaikan, harus disosialisasikan. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua, para panitia pengelola zakat yang ada di masjid dan di musola, dari sejak jauh hari, ya, dalam sholat terawih, dalam acara-acara mereka, sholat subuh atau ketika masyarakat berkumpul saat sholat Jumat, disampaikan bahwa kami panitia di masjid, ya, mengelola zakat fitrah hanya menerima atau hanya zakat fitrah hanya dengan beras, bukan dengan uang. Disampaikan kepada masyarakatnya, disampaikan kepada jamaah masjidnya bahwasanya zakat fitrah yang benar itu dengan beras, bukan dengan uang. Sebab sebagian besar mereka yang berzakat fitrah dengan uang karena mereka enggak tahu. Taunya bahwasanya uang itu boleh, padahal kenyataannya di dalam mazhab-mazhab ini tidak dibenarkan. Karena itu tugas kita, panitia-panitia yang ada di masjid, menyampaikan kepada jamaah masjidnya, kepada lingkungannya, zakat fitrah ditunaikan dengan bahan makanan pokok. Itu solusi kedua. Solusi ketiga tahu apa? Ya, panitia di masjid, siapkan beras. Sehingga jamaah yang datang bawa uang untuk berzakat fitrah, bukan diterima sebagai orang yang berzakat fitrah dengan uang, tidak. Tapi ketika dia datang bawa uang, diarahkan untuk membeli beras yang udah disiapkan panitia, kemudian dia berzakat fitrah dengan beras yang udah dia beli. Selesai. Walaupun dia datang bawa duit, tapi tetap berzakat fitrahnya dengan beras yang udah disediakan oleh panitia untuk dibeli oleh para muzaki. Ada solusi. Dan solusi ini saya kira bagi panitia enak banget. Ya, ketika dia jualan beras, dia dapat untung. Ya, enggak ada masalah dalam hal ini. Kalau memang dia enggak siap dengan modal, dia bisa tinggal hubungin warung-warung di sampingnya pada senang untuk menyiapkan beras. Ya. Nah, ini beberapa solusi. tentang permasalahan yang kita hadapi. Saya kira jelas sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tafadhalu, silahkan. Tafadhalu, satu. Ada lagi? Dua. Kemudian yang ketiga. Tiga pertanyaan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan zakat fitrah, yaitu kita harus menerima berupa beras, Bib. Kenapa? Iya, berupa beras. Iya. Jadi panitia menyiapkan beras, gitu kan? Gimana? Panitia telah menyiapkan beras. Iya. Nah, terus dalam hal ini, misalnya, Bib, dari beras ini yang udah kita siapkan, misalnya 10 karung. Dan ini dijual ke masyarakat, di mana satu jiwa adalah perhitungannya 40 ribu misalnya. Yeah. Terus yang terjadi kemudian, problemnya adalah di saat beras ini udah habis terjual, biasanya kan orang mustahik ini beli, muzaki ini beli kepada panitia, dan dia menitipkan beras tersebut kepada panitia, gitu, Bib. Iya. Ini persoalannya di saat beras ini udah full dijual lagi, Bib. Iya. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Demikian. Ya, jadi gini, ya, ini pertanyaan bagus. Ya, panitia nyiapin beras terbatas. Berasnya udah habis, datang jamaah yang mau beli. Beras yang udah ada nih yang dititipkan untuk disalurkan kepada mustahikin dijual lagi sama dia. Boleh enggak? Itu pertanyaannya seperti itu. Atau juga contoh yang sama lagi mirip kayak begitu, panitia cuma siapin satu kantong. Ya, sehingga datang jamaah yang mau berzakat, dia jual. Ini artinya ini satu kantong sebagai simbolis jual beli doang. Seperti itu kan? Ya, dia selesai, orang lagi datang, ini lagi dijadikan simbol, simbolis. Gini, ana mau kasih contoh. Ya, ente bisnis handphone. Ana datang sama ente. Anda mau beli handphone boleh gak? Boleh, Beb. Berapa harganya? 5 juta Anda beli itu handphone. Sebentar, Anda mau ke warung sebelah, Anda titip handphone Anda ini yang baru Anda beli dari ente. Begitu Anda titip, datang orang nih, Ustaz Misbah datang. Anda mau beli handphone, boleh gak ente jual handphone Anda sama dia? Hah? Kagak boleh kan? Nah, begitu juga halnya dengan beras. Anda datang udah beli beras, Anda titipin sama ente, tolong kasih mustahik. Datang Ustaz Khadir, Anda mau beli itu beras, boleh gak? Boleh gak ente jual tuh beras yang ente titipin? Kagak boleh, same. Ini juga kasusnya same. Jadi panitia siapin beras bukan simbolis, tapi beras yang memang nyata untuk dijual. Setelah itu muzaki setelah beli, dia titipkan untuk disampaikan kepada mustahik. Itu tanggung jawab kita untuk menyampaikannya. Gak boleh kita jual lagi ke orang lain. Saya kira jelas. Pertanyaan kedua, Ami Ahmad. Mana mic-nya? Kasih Habib Ahmad. Allah. Nyalain, Ustaz. Sekarang ini panitia atau ketua-ketua RT sedang bingung dengan adanya kupon. Saya ingat dua Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah bilang apa, ini negara Indonesia ini udah miskin sampai masalah zakat diambil alih. Nah, sekarang sudah berjalan terus. Nah, yang saya mau tanya adalah solusi. Sekarang kan pengurus-pengurus kan kebanyakan di atas RW kan caranya kan agak galak, sehingga RT RW kan kebingungan. Nah, ini solusinya bagaimana supaya itu kupon andai kata berjalan bukan untuk zakat fitrah. Itu dimintain semua tuh. Dengan zakat fitrah setiap warga disuruh beli kartunya itu kupon-kupon disobek nih. Ini mohon dikasih solusinya supaya yang kebetulan ada menjadi ketua RT itu nanti bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tolong itu aja. Tentang masalah kupon yang diedarkan, ya, saya katakan, ya, pertama-tama, ya, kita ngomong apa adanya, ya, dan tugas saya sebagai ulama adalah menyatakan hukum dari sisi agama, dari sisi hukum agama, fikih, itu tugas saya sebagai ulama. Urusan apa namanya kebijakan pemerintah itu bukan urusan saya. Urusan saya, kita bicara tentang hukum fikih. Saya sebagai ulama, itu tugas saya nyampaikan. Kita udah tahu di dalam madhab Syafi'i, wa Maliki, wa Hambali, bahwasanya zakat fitrah wajib ditunaikan dengan bahan makanan pokok yang dalam hal ini adalah beras. Sehingga apabila ditunaikan dengan uang, di dalam ketiga madhab ini tidak sah, ya. Dan madhab Syafi'i secara khusus adalah madhab yang dianut oleh seluruh bangsa Indonesia, oleh seluruh bangsa Indonesia. Muzakkinya bermadhab Syafi'i, mustahiknya bermadhab Syafi'i. Maka yang seharusnya dijalankan pun adalah apa yang ada di dalam madhab Syafi'i, yaitu berzakat dengan berzakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Kemudian, jika pemerintah ingin mengelola zakat, ya, jika pemerintah ingin mengelola zakat, para ulama menyatakan, pemerintah punya hak untuk mengelola zakat, punya hak. Tapi juga pemerintah punya kewajiban besar. Ketika dia mengelola zakat, maka dia wajib menyalurkan zakat sesuai dengan aturan syariah. Dia mengelola, dia punya hak. Tapi dia harus mengelolanya dan menyalurkannya sesuai dengan aturan syariat agama Allah. Jika dia menyelewengkan, ya urusan dia kepada Allah. Selesai. Iya kan? Dan di antara dia punya hak, saya katakan, dia punya hak untuk mengelola. Namun juga dia dituntut kewajiban. Dan ulama menyatakan, sebagaimana Imam An-Nawawi fil Minhaj dan para ulama selafahat dalam madhab Imam Syafi'i, ketika pemerintah mengelola zakat, maka diwajibkan isti'ab afrad asnaf thamaniyah. Wajib kepada pemerintah untuk menyeluruhkan zakat kepada seluruh individu mustahik yang ada di negeri yang dia pimpin. Sehingga jika ada satu orang mustahik di negeri yang dia pimpin tidak kebagian zakat, maka dia tanggung dosanya, dia dan jajarannya. Ya, siap gak kira-kira untuk itu? Kalau ada satu individu, satu orang berhak zakat, gak kebagian zakat, lu dosa pemerintah. Ya, kita tahu asnaf tamannya cuman bukan enggak cuman fakir miskin. Orang yang pada mau mudik enggak punya ongkos berhak terima zakat. Kalau enggak kebagian, pemerintah dan seluruh jajarannya tanggung dosanya. Kalau mereka ngelola zakat. Ya silakan, mereka punya hak. Tapi ini tugas dan kewajibannya dia. Kalau dia bisa jalankan, pahalanya gede. Tapi kalau dia enggak bisa kejalankan, ya lebih baik ya himbau aja masyarakat untuk berzakat dengan benar, tapi ngelola lebih baik jangan, dosanya gede kalau gak bisa dijalanin. Ya kalau siap nanggung dosa, tafadhal. Siap satu di antara dua, siap menjalankan tugas yang Allah kasih dengan benar, tafadhal, pahalanya gede. Ya, tapi kalau gak siap menjalankan dengan benar, masih juga menerjang, ya siap tanggung dosanya. Itu aja, ini yang saya sampaikan. Gak bisa lebih dari itu. Mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Mereka punya hak untuk mengelola. Mereka punya kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan ajaran Allah. Masalah kupon, ya, saya rasa itu bukan ranah saya. Ranahnya saya hanyalah menyampaikan di hukum sebagai seorang ulama. Iya kan? Masalah kupon dan lain sebagainya, kita tahu yang namanya zakat fitrah dalam tiga madhab ini, ya, dalam tiga madhab harus ditunaikan bukan dengan uang dan kupon, tapi ditunaikan dengan beras. Kalau masalah pemerintah pengen ini, itu urusan pemerintah, yang keberatan sampaikan kepada mereka, selesai gitu aja. Ya, saya rasa panitia-panitia zakat di sini, di masjid-masjid, di RT, di RW, ya bisa langsung sampaikan kepada pihak-pihak pemerintah. Ya, saya rasa juga kalau disampaikan dengan cara yang baik, yang bijak disampaikan, dapat dipertimbangkan oleh mereka. Disampaikan, ini masalahnya begini, kita punya aturan hukum dalam agama Islam, ya disampaikan gitu, biar dibentuk panitia untuk menyampaikan kepada mereka. Setelah itu tinggal kita lihat apa. Kalau saya sebagai ulama, ini hukum yang saya nyatakan, ya walaupun di situ mungkin ada pendapat yang lain dalam mazhab yang lain, saya nggak tahu, tapi urusan saya dalam mazhab Syafi'i, ya yang kita anut, ya inilah hukum. Ditambah lagi ada mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, inilah hukum. Lebih dari itu, ya, itu bukan ranahnya saya. Saya kira jelas. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Lebih. Ini terkait nominal 3,5 liter tadi, Bib. Ya. Saya mau flashback ke persyaratan zakat fitrah. Tadi poin nomor 3 adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok dalam hari tersebut, yeah, walaupun sedikit, yeah, misalnya dia mempunyai 2 liter beras, mm-hmm, untuk maaf ada 4 liter beras, yeah, 2 liter beras itu untuk makan dia dan keluarganya pada hari tersebut, yeah, misalnya ada 2 liter, yeah, nah ini kan kurang dari 3,5 liter, yeah, beras, itu gimana Bib? Artinya dia wajib, dia memenuhi syarat wajib berzakat, cuman untuk berzakat secara sempurna dia nggak mampu. Apa yang dia mampu dia keluarin, yang dua itu, nggak harus 3,5 liter sebab kemampuan dia cuma 2 liter doang. Yang kedua Bib, tapi ya kalau emang berasnya dia cuma punya 2 liter, tapi di sisi lain ya handphonenya dia iPhone 7, nah itu perlu dijual tuh. Iya. Ya katakan orang duit nggak punya tapi aset punya banyak, ada katanya ulama, yubau minal mata di ajli zakah, dijual, harus dijual barang-barang asetnya dia demi untuk menunaikan zakat. Boleh duit enggak punya, boleh beras enggak punya, ya tapi televisi di rumah segede-gedenya, mobil ada 5. Yang kedua Bib, terkait masalah tadi tidak sahnya zakat fitrah menggunakan uang, ya. Ini kan sudah terlanjur banyak di masyarakat nih, misalnya kita masuk ke kepanitiaan yang dimana kepanitiaan itu menerima zakat fitrah berupa beras dan uang, bagaimana solusinya supaya dalam kepanitiaan itu sepakat meniadakan zakat fitrah dengan uang itu. Misalnya pada akhirnya tetap dari kepanitiaan sepakat zakat fitrah dengan beras dan uang, apakah kita tetap di dalam kepanitiaan itu atau keluar atau gimana? Gini, ya saya rasa yang bicara tentang uang karena mereka juga memandang kita juga perlu uang di dalam penyaluran. Sebenarnya masalah sederhana, zakat fitrah tetap dengan beras. Sebab orang yang berzakat pun gak cuma berzakat-zakat fitrah, ada orang yang pada datang zakat mal, ada yang datang dengan infak sedekah. Ya artinya uang yang masuk pun sebagai kebutuhan di dalam penyaluran tetap bakal ada gitu. Jadi sebenarnya gak ada yang perlu dipermasalahkan gitu. Yang ada sekarang zakat fitrah kita tunaikan dengan beras, nanti juga ada orang yang bakal berzakat dengan zakat mal, yang mana dari zakat mal itu kita bisa salurkan kepada mustahik dengan berupa uang, tapi yang beras tetap dengan berupa beras. Saya rasa jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Ini pertanyaan 1, 2, udah habis gitu kita tutup. Lebih baik. Pertanyaan berikutnya Habib, apakah itu bisa zakat fitrah yang dikelola oleh pemerintah berarti kan dibagikan kembali kepada mustahik, belum tentu bisa tepat pada waktunya, ya. Berarti akan terbagi setelah hari raya Idul Fitri, ya. Apakah dalam hukum itu diperbolehkan? Demikian pertanyaan singkat saja. Jawabannya indeks itu mentakfirkan, kita bicara zakat fitrah. Kita bicara zakat fitrah. Zakat fitrah enggak boleh ditakfirkan sampai terbenam matahari. Ya. Berarti yang dilaksanakan pemerintah itu banyak gagalnya ya. Tanya sama dia, jangan tanya sama saya. Iya. Syukur. Afwan, afwan. Ya sebab Anda enggak bicara tentang pemerintah atau tentang golongan atau kelompok, itu bukan ranahnya Anda. Kita bicara tentang hukum fikih. Nah, ini hukum fikih. Yang lain dari itu ya tanya sama yang bersangkutan. Pertanyaan terakhir, lebih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Ya. Kan zakat yang sudah terkumpul, lalu panitia-panitia masjid mengumpulkan semua berasnya, lalu diplastikin dan dibagi-bagiin ke warga yang memberi zakat itu juga, dan kita sendiri dapat. Kalau itu, kalau kita dapat beras kita sendiri, gimana apa solusinya? Dapat beras kita sendiri. Pas dibagiin kantongnya itu sendiri. Ini unik nih pertanyaan, Anda nggak tahu jawabannya deh. Ya, cuman kalau emang ente tahu itu bagaimana ente tahu itu punya ente tuh? Ditandain gitu, ada namanya. Ya kalau emang itu plastiknya ente, ya jangan jeruk makan jeruk udah. Oper itu bagi ke orang lain deh, jangan ente yang makan. Ya. Dalam hal ini kalau emang tahu, wah ini plastik kan ada namanya nih yang ane tulis. Ya sudah ente kasih kepada mustahik secara langsung aja mendingan. Ya sebab kalau balik ente juga seakan-akan balik lagi. Saya kira jelas. Wallahu alam. Kita lanjut ke berikutnya bahasan. Habib. Umi Abi ada yang mau disampaikan? Mana ini ya? Sedikit aja tentang fenomena uang dalam berzakat. Ini sangat menarik. Dan ini ketika mulai diterbitkan usulan oleh pemerintah zakat dengan uang, masyarakat senang. Sehingga banyak yang menjadi alasan ini buat maslahah mustahiqin zakah. Mereka lebih penting dibagikan uang kepada mereka dibanding dibagikan beras di saat malam takbiran tersebut. Tapi setelah saya lihat, saya pelajari, ternyata sebenarnya masalahnya bukan masalah zakat dengan uang. Masalahnya kebanyakan kita kaum muslimin pada pelit. Beb, apa hubungannya pelit sama zakat? Kita hidup dalam dunia ini dalam setahun itu 365 hari. Berapa kali kita bersedekah kepada fuqara masakin yang mana dia juga bagian dari orang-orang yang perlu zakat? Mungkin enggak pernah. Kita semua sayang duit kita. Kita baru mau ngeluarin kalau dia berupa kewajiban. Sehingga fuqara masakin dan orang-orang yang berhak menerima zakat mustahiqin tersebut, mereka juga ya mumpung ente mau zakat, ente gak mau nerima berasnya ente, ente perlunya duit kok. Tapi coba bayangin, kalau kita muslimin biasa berbagi, baik dengan tetangga, baik dengan orang yang suka minta-minta, kita biasa berbagi. Dan panitia pun kalau bisa menggalakkan di kampungnya masing-masing, mari kita berbagi. Kira-kira kalau kita biasa kayak begini, ada lagi gak orang mau zakat pakai duit untuk fitrah? Gak bakal ada. Dia pasti zakat pakai beras, yang nerima juga gak apa-apa. Dapat beras dari ente gak apa-apa, besok juga ente bagiannya duit. Ntar juga ente bagiannya duit lagi, karena orang saling peduli. Jadi masalah yang harus kita benahi di masyarakat kita sekarang, mari kita peduli dengan masyarakat sekitar kita. Bukankah di hari 10 pertama ini kita diajarkan dan dibagikan kepedulian oleh Allah Subhanahu wa taala, awaluhu rahmah, mana pedulinya kita kepada kaum muslimin yang lain yang mustahiqin li zakat? Mari kita galakkan itu di masjid-masjid kita. Jadi enggak jadi masalah ini. Jadi enggak jadi, kita perlu solusi di masyarakat. Antum bingung. Tadi panitia bingung. Ane mau keluar apa enggak, Beb? Kalau ane keluar jadi panitia dimusuhin orang kampung. Ane ikut dimusuhin sama Allah sama Rasulullah. Bingung. Kita pengen hidup tenang. Allah enggak musuhin kita, Nabi enggak musuhin kita, orang kampung enggak musuhin kita. Caranya gimana? Ayo kita galakkan ini. Mari berbagi. dari mulai sedikit. Ada orang zakat sama kita, kita tampung zakat tersebut, bilang mau ada duit gak itu, mau ngasih orang-orang. Aneh gak enak kalau ngasih beras doang, masa gak ada duitnya. Insya Allah dibagi juga. Ayo kita mulai dari sekarang, jangan pelit. Ntar kalau kita pelit, ntar nanya lagi. Kapan nanya yang kedua? Ntar nanti bakal nanya lagi, bukan zakat tapi ini. Ntar kalau lebaran haji, Beb, boleh gak Beb bagi orang non muslim, Beb? Daging kambing, daging sapi, sama pertanyaannya. Karena kita gak pernah berbagi juga sama orang-orang, bahkan yang di luar agama Islam. Berbagi dari sekarang, berbagi dari sekarang, sehingga orang gak ngambil kesempatan juga dari kita. Ya, ini juga pertanyaan barusan masuk juga dari Papua yang sama pertanyaan tersebut. Gimana Beb kita? Jawabannya itu dia tuh, mari berbagi. Ya, ini sedikit dari Allah. Kita lanjut ya. Kalau ini udah jelas, maka sekarang kita bahas tentang, kalau bentuknya kita udah tahu, waktu penunaiannya kapan. Waktu penunaian zakat fitrah wajib ditunaikan dari, kita bicara wajibnya, wajib dari terbenam matahari akhir Ramadan, yaitu malam takbiran. Itu udah kewajiban ya. Walau demikian, zakat fitrah dari awal Ramadan udah boleh ditunaikan, tapi dengan catatan, kalau ditunaikan dari awal Ramadan sebelum malam takbiran, ya saat datang malam takbiran kita masih dalam, masih tetap apa namanya, kriteria orang-orang yang memenuhi syarat wajib berzakat, dan orang yang kita kasih pun masih keadaannya seorang mustahik. Nah, kemudian kita bicara waktu yang paling afdal itu kapan untuk menunaikan zakat fitrah. Waktu yang paling afdal untuk menunaikan zakat fitrah adalah antara fajar, terbit fajar, sampai dikumandangkan sholat Idul Fitri, takbir Allahu Akbar ya, Idul Fitri sholat. Nah, itu antara waktu itu, dari sekitar setengah lima tuh, dari jam lima sampai jam tujuh, itu waktu yang paling afdal untuk ngasih zakat fitrah. Itu waktu yang paling afdol. Waktunya sempit emang. Makanya ulama bilang, untuk sholat Idul Fitri disunahkan itu diundur. Ya, diundur agak siangan. Kenapa? Supaya orang yang menunaikan zakat fitrah punya masa yang luas untuk menunaikan zakat fitrah. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu dianjurkan dilakukan lebih awal. Kenapa? Sebab kurban dilakukan setelah Idul Adha, bukan sebelumnya. Jadi sholatnya diawalkan sehingga masa untuk menyembelih kurban lebih banyak dan lebih luas. Beda halnya dengan zakat fitrah atau sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri disiangkan sholatnya sehingga masa untuk berzakat fitrah itu di waktu yang afdal luas. Saya kira jelas. Nah, ini kan hal ini bisa dilakukan biasanya itu oleh perorangan. Tapi kalau udah panitia, agak sulit untuk menunaikan, menyalurkan zakat di waktu yang paling afdal tersebut. Maka gak ada salahnya dia menunaikan dari sebelumnya, dari malam takbiran. Dan saya rasa mayoritas panitia-panitia zakat di masjid-masjid pun menunaikannya dari sejak malam takbiran. Ya, gak ada masalah dalam hal itu. Adapun menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, apa hukumnya? Boleh saja, hanya saja hukumnya makruh. Dan itu dianggap makruh sampai maghrib. Kalau udah lewat maghrib, zakat fitrah belum ditunaikan juga, maghrib hari raya, ya, maka hukumnya dosa. Dan walaupun dosa, tetap wajib dia tunaikan utang. Ya, jadi nggak boleh kita undur zakat fitrah sampai terbenam matahari hari raya. Kalau kita undur, kita nanggung dosa, dan juga tetap wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Ini bicara tentang waktu. Ya, tentang waktu. Saya kira jelas. Kita lanjut bahasan berikutnya. Ini bahasan yang terakhir nih. Tentang mustahigin. Ya, mustahigin katanya Allah ada 8. Samaniyatu asnaf. Allah bilang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnas sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Di sini Allah nyatakan asnaf tsamaniyah ada 8. Penyaluran zakat hanya kepada 8 golongan. Allah sendiri yang ngatur, bukan kita. Siapa 8 golongan ini? Yang pertama fakir katanya Allah. Ada fakir, ada miskin. Siapa itu fakir? Siapa itu miskin? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. sama sekali, atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau punya harta, punya pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya, kebutuhan primernya. Bagaimana? Kebutuhan saya ya sehari semalam. Nih, kebutuhan saya, kebutuhan primer ya, bukan kebutuhan pulsa nih. Ya, kebutuhan primer. Kebutuhan primer saya sehari semalam katakan 100.000. Saya enggak punya duit 100.000. Enggak punya pekerjaan yang menghasilkan 100.000. Kalaupun saya punya ya, saya hanya punya pekerjaan yang pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan saya. Kebutuhan saya 100.000, pemasukannya cuman 45.000, enggak sampai setengah. Kurang dari setengah. Maka saat itu saya namanya adalah fakir. Miskin itu apa? Miskin juga sama. Cuman bedanya pemasukan dia di atas setengah. Walaupun enggak mencukupi. Kalau mencukupi berarti dia bukan fakir, bukan miskin. Tapi ya, kalau fakir pemasukannya di bawah setengah, kalau miskin di atas setengah tapi enggak cukup. Jelas? Itu bedanya fakir dan miskin. Makanya di sini saya jelaskan, adapun yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta pekerjaannya enggak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, dia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana, maka dia tergolong miskin. Ini adalah fakir, ini adalah miskin. Tadi saya ditanya, Habib, salah ngasih. Iya, siapa yang nanya tadi? Antum yang nanya. Begitu. Jadi gini, tugasnya kita, panitia, ya, adalah bertanya, ente ini statusnya apa, fakir atau miskin? Saya fakir, saya miskin. Gitu. Sebagaimana fil minhaj, ya, kita nanya. Atau kalau memang kita tahu, kita tahu. Atau kita tanya. Tapi sekedar dapat jawaban, enggak wajib, tidak wajib. Bukan kewajiban kita mencari bukti, memastikan, itu bukan kewajiban kita. Selama kita udah dapat jawaban, maka tunaikan. Urusan dia bohong atau enggak, itu bukan urusan kita. Jelas. Yang jelas tugasnya kita ya menyampaikan ini kepada orang yang kita tahu itu adalah fakir atau miskin, kita berikan. Lebih dari itu kita enggak dituntut untuk mencari lebih dalam lagi. Itu bukan urusan kita. Nanti kalau dianya berbohong, urusan dia sama Allah. Tapi kewajiban kita, penunaian zakat dan penyampaiannya, penyalurannya kita sudah selesai dan dianggap sudah sah. Dia nanti urusannya dia, si fakir sama miskin sama Allah, kalau memang dia berbohong. Saya kira jelas. Kemudian yang berikutnya, amil. Siapa itu amil? Ya, amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ingat, orang atau lembaga atau kelompok yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Jika dia tidak dilantik, artinya swasta, apa bahasanya, swadaya, Habib ya? Swadaya masyarakat, ini namanya bukan amil. Ya, amil adalah yang resmi dilantik untuk mengelola zakat. Jelas. Nah, yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat, maka dia adalah amil. Apakah dia berhak menerima zakat? Tunggu dulu. Sekalipun dia ditunjuk pemerintah secara resmi dan dia adalah amil, apakah dia berhak menerima zakat? Tunggu dulu. Kalau memang dia tidak mendapat upah atau gaji dari pemerintah, maka dia berhak menerima zakat. Dan yang berhak dia terima hanyalah upah yang wajar atas pekerjaan itu. Tapi kalau memang dia digaji oleh pemerintah, maka dia tidak berhak menerima zakat sekalipun dia dilantik secara resmi oleh pemerintah. Kenapa enggak berhak? Karena dia sudah digaji sama pemerintah. Jelas? Panitia yang ada di masjid, mereka amil atau bukan? Hah? Kenapa bukan? Sebab enggak dilantik secara resmi. Habis namanya apa? Nama yang benar untuk mereka itu adalah wakil. Wakil atau perantara. Wakilnya para muzaki kepada mustahik. Jadi kita nih yang di masjid berhak terima zakat enggak sebagai amil? Tidak. Kita bukan amil dan kita enggak berhak terima zakat. Sebab di beberapa masjid mereka terima zakat atas nama amil. Bukan, ini bukan amil. Sebab enggak dilantik secara resmi. Habib, kita kan juga ngelola nih, kita capek, keringat, kita juga pengen dapat upah. Kita katakan, ya, sebagai amil enggak boleh. Tapi kalau memang kebetulan yang pada bantu-bantu di masjid ini dia adalah fakir, maka dia berhak terima zakat atas nama fakirnya, bukan atas nama amilnya. Ya, sebab ini bukan amil. Fakir iya, miskin iya, mungkin berhutang iya, atau memudik iya, enggak punya ongkos. Ya. Tapi menerimanya atas nama amil enggak benar. Ya, sebab mereka bukan amil. Menerimanya atas nama fakir silakan kalau memang fakir. Saya kira jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya mu'allaf. Ya, mu'allaf. Mu'allaf ini siapa? Adalah orang yang baru masuk Islam. Imannya masih lemah. Ya. Nah, kalau dikasih zakat jadi kuat imannya. Nah, ini berhak terima zakat, kasih dia zakat. Ya, ini namanya mu'allaf. Atau juga dia orang yang udah masuk Islam, imannya kuat. Tapi di bawahnya dia banyak masyarakat yang kalau ngelihat dia dikasih zakat pada masuk Islam nih orang-orang di bawah nih. Maka walaupun dia imannya kuat, kasih dari zakat supaya yang lain pada masuk Islam. Dia berhak terima zakat dan ini dinamakan mu'allaf juga. Walaupun imannya kuat. Ya. Kemudian yang berikutnya firqa udah kagak ada, yaitu budak yang punya akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakati. Nah, ini saya kira udah kagak ada di masa kita budak. Ya. Gharim, wah gharim banyak banget nih di antara kita nih. Apa itu orang yang berhutang? Orang yang berhutang bukan untuk maksiat, dia adalah gharim. Jika udah jatuh temponya, ya maka dia berhak terima zakat. Yang ketujuh fisabilillah. Nah, ini fisabilillah yang mungkin saya harus ingatkan ya. Sebab sering terjadi atau salah pemahaman. Orang yang dimaksud dengan sabilillah ini hanyalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini arti fisabilillah di dalam pembagian zakat. Ini dia. Hanyalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah, dan hal ini disepakati oleh seluruh madhab syuf. Baik itu madhab Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, mereka sepakat arti fisabilillah ini dia. Orang yang berjuang di medan tempur melawan orang-orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Adapun kiai, ustadz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah, guru, ya dan lain sebagainya. Mereka walaupun ya dinamakan fisabilillah secara pengertian umum, tapi dalam pengertian khusus zakat mereka enggak masuk dalam kategori fisabilillah. Ya. Jelas. Ya, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fisabilillah di dalam ayat ini, ayat zakat. Sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat atas nama sabilillah. Kalau memang mereka fakir silakan. Kalau mereka miskin silakan, tapi atas nama fisabilillah enggak boleh. Fisabilillah hanya orang yang bertempur di medan perang melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Kenapa dikatakan gitu? Sebab enggak ada seorang mufasir pun yang menyaksikan kata fisabilillah dengan ulama, kiai, ustadz, masjid, musholla. Akan tetapi sebaliknya mereka secara jelas menafsirkan fisabilillah dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim yang juga disahihkannya bahwasanya Nabi SAW secara jelas menjelaskan bahwa fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Adapun panitia zakat kalau mengambil keuntungan dari hasil penjualan beras bagaimana dijelaskan sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam melayani masyarakat. Dalam hadis di sini disebut la tahillu as-sadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin li 'amilin 'alayha aw rajulin ishtaraha bi malihi aw gharim aw ghazin fi sabilillah. Nabi lihat dalam hadis ini menjelaskan kata fisabilillah adalah ghazin, orang yang bertempur di medan perang. Nabi menjelaskan kalimat fisabilillah dengan arti ghazin fisabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil adalah orang yang musafir atau yang memulai musafar perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk sampai kepada tujuannya. Ini adalah ibnu sabil dan mereka 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya kasih 3 pertanyaan aja cukup sebab udah jam 12, habis gini kita tutup. Satu, dua, tiga, empat deh, udah. Ya, ini dulu yang pertama. Mana tadi? Ente, saya tanya deh. Terus ini ada beberapa pertanyaan dari perempuan. Nanti habis ini saya jawab. Ustaz Khadir. Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya mengenai hamil. Bila secara resmi dari negara itu kan dapat kita lihat Basnas ya, badan hamil zakat. Dan sedangkan banyak lembaga-lembaga sosial yang mereka mendapat sertifikat pernyataan dari menteri ya, dari kementerian mana gitu, bahwa mereka bersertifikat dari pemerintah. Dan kadang mereka menyalurkan bantuan, zakat, infak sodakonya bahkan ke luar negeri. Dan hukumnya lembaga seperti ini tuh sudah dihukumi seperti yang perwakilan pemerintah seperti Basnas atau wakil. Oke, ini pertanyaan cantik sekali. Gini, wallahu'alam, yang jelas pemerintah dalam hal ini saya katakan berhak mengelola zakat. Tapi seperti saya katakan, mereka juga dituntut kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan aturan agama. Itu satu. Yang kedua, ketika pemerintah mengelola zakat, dia berhak untuk melantik orang atau lembaga ya, untuk pengelolaan zakat secara resmi sebagai tangannya pemerintah. Ya. Dan saya rasa dalam hal ini lembaga resmi pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah Basnas. Ya kan? Maka pihak Basnas itu bisa kita katakan sebagai kalimat amil. Ya. Sebab dia adalah lembaga resmi pemerintah sebagai tangannya pemerintah untuk mengelola zakat. Ya. Tapi seperti saya katakan, apakah dia berhak menerimanya? Ya, kalau memang dia digaji oleh pemerintah, sebab amil berhak terima zakat. Ya, memakan zakat jika dia tidak digaji, tidak mendapatkan upah. Dan yang berhak dia dapetin dari zakat hanyalah kadar upah yang wajar. Tapi kalau memang dia digaji, maka dia enggak berhak terima zakat walaupun di saat itu dia dinamakan amil. Ya, itu hukumnya seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, lembaga-lembaga yang lain di luar Basnas. Nah, ini kembali kepada perjanjian atau kesepakatannya antara dia dengan pemerintah. Apakah kesepakatan yang ada di sini ya adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau dilantik oleh pemerintah untuk amil, sebagai amil kepanjangan tangannya pemerintah, atau hanya cuman sekedar pengesahan aja? Nah, ini saya rasa kembalinya kepada apa yang ada di perjanjian itu. Kalau memang mereka, lembaga-lembaga yang lain ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai tangannya pemerintah sebagai pengelola, maka dia hukumnya adalah amil. Tapi kalau cuman lembaga-lembaga ini yang bersifat swadaya mendapatkan hanya sekedar izin atau izin usaha atau izin kerja, ini bukan amil namanya. Ya, bukan amil. Dalam hal ini adalah wakil. Nah, itu kembali nanti kepada lembaga-lembaga tersebut ketika hubungannya dengan pemerintah apa. Saya kira jelas. Yang kedua tadi siapa yang mau nanya? Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ya, Bib. Yang pertama, solusi untuk membayar jasa terutama bagi kayak misalnya yang tadi disebut amil ya, tapi sebenarnya mereka bukan amil. Kayak misalnya pengurus di masjid. Itu kan misalnya mereka ternyata tidak masuk di mustahik. Ya. Itu solusi untuk membayar jasa mereka seperti apa? Satu, solusi pertama ya, alhamdulillah kalau memang mereka menyadari bahwa mereka bukan amil, itu adalah langkah yang baik. Mereka sehingga enggak boleh menerima zakat sebagai amil. Lantas upah yang wajar untuk mereka itu apa dan dari mana dia diberikan? Kita bisa berikan dengan hasil keuntungan jual beras. Ya kan? Itu jual beras, panitia ketika menyiapkan beras pastinya ada keuntungan. Dari situ bisa diberikan halalan thayyibah. Ya. Atau kalau memang dari situ tidak ada, bisa diberikan ya kalau memang mereka bukan mustahik ya. Berbeda halnya kalau mereka mustahik karena mereka fakir miskin, kasih kepada untuk mereka zakat atas dasar mereka mustahik. Tapi kalau memang mereka bukan mustahik, ya bisa dari hasil penjualan beras atau bisa dari infak sedekah. Selesai. Ya, infak sedekah enggak terikat dengan 8 asnaf ini. Bebas infak sedekah. Berbeda halnya dengan zakat. Zakat terikat dengan asnaf tsamaniyah. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai pembagian zakatnya nih, jika misalnya di suatu daerah atau di kampung itu misalnya mustahiknya ternyata lebih banyak dari jumlah zakat yang terkumpul, itu solusinya seperti apa? Karena pernah juga terjadi akhirnya dikumpulin jadi satu baru ditimbang sesuai dengan jumlah mustahiknya, jadi otomatis jumlahnya di bawah dari 3,5 tadi. Ya memang begitu seharusnya. Seperti itu. Seperti itu. Oh. Yang kedua, misalnya untuk ada juga di kampung yang pembagiannya itu, jadi misalnya di warga kampung situ ada 100 kepala keluarga. Nah ternyata yang terkumpul misalnya ada 150 kantong beras. Nah itu yang 100 dibagi ke semua dulu kepala, baru yang 50-nya dibagi ke mustahik. Kalau seperti itu gimana? Gimana? Kalau misalnya di satu kampung ada 100 kepala keluarga. 100 kepala keluarga. Nah ya. Terus ternyata jumlah beras yang terkumpul 150 kantong misalnya. Nah itu si panitia membagi yang 100 itu dibagi rata ke seluruh kepala keluarga dulu, baru sisanya dibagi ke mustahik, kayak misalnya fakir miskin atau yang lain. Enggak begitu dong pembagiannya. Itu hukumnya enggak sesuai. Artinya kok dibaginya kepada kepala keluarga? Iya, jadi si panitia biar baru setelah itu mustahik. Artinya beda antara kepala keluarga sama mustahik. Iya. Kalau begitu enggak ada sesuai. Artinya kepala keluarga ini belum tentu mustahik atau gimana? Belum tentu. Ya, tapi enggak, dibagi rata dulu semua keluarga. Enggak. Zakat dibagikan bukan kepada kepala keluarga, tapi kepada individu mustahik. Beda kan antara kepala keluarga mustahik dengan individu mustahik. Iya. Satu lagi, Beb. Terakhir ya. Nah kalau misalnya ini masih mengenai pembagian tadi nih, kayak misalnya mustahiknya ini memenuhi beberapa kriteria, misalnya dia udah fakir, miskin, berimbula, ya, nah itu dapatnya satu atau tiga? Dapatnya satu kayaknya. Iya, dapatnya satu. Dan dalam hal ini dia memilih mana yang dia butuhkan. Atau kalau nggak salah seperti itu, tak akan ada di situ. Syekh di sini ada nasnya, ya. Wa man fihi sifata istihqaq al-faqir gharim yu'ta bi ahadi ma faqad fil azhar wal khirah lahu wa mugabiluhu kama fi syarh al-hilaa jalal wal ramli yasla bihima. Di sini katanya kalau ada orang punya dua sifat istihqaq, dia misalnya fakir dan juga berutang, ya, dia dapat apa ini? Maka dia dapat melalui salah satunya, bukan dua-duanya. Ya. Dalam hal ini silakan dia pilih mau masuk lewat fakir atau mau masuk lewat hutang, ya, dia yang punya hak untuk memilih di dalam hal ini. Tapi juga di situ ada pendapat dalam madhab juga dikatakan dia bisa mendapatkan dua-duanya, gitu, dua-duanya menurut beberapa pendapat ulama yang lain. Saya kira jelas. Kita lanjut apa udah sampai di sini? Ini pertanyaan terakhir yang ketiga. Afwan Bib, satu lagi. Ini, kalau ini singkat sebetulnya, Bib. Mengenai tempat untuk pembayaran zakat. Kalau misalnya kita kan, kalau saya nih misalnya perantau, afdolnya itu bayar di tempat perantau atau di kampung? Nah, ini bagus. Tempat kita menunaikan zakat di mana? Tempat kita menunaikan zakatnya adalah tempat ketika terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, yaitu waktu wujub, dan disitulah, di kampung itulah, di negeri itulah kita menunaikan zakat kita. Ya. Nyambung, ente merantau, ketika takbiran ente di mana? Ya di situ tunaikan zakat. Jadi muncul pertanyaan lagi, Bib. Kalau pas lagi mudik gimana, Bib? Kenapa? Misalnya pas lagi perjalanan mudik, ternyata pas takbir saya masih di Cirebon misalnya. Ya, dalam hal ini kita ada uzur untuk mengundur. Ya, ada uzur yang diterima oleh syariah untuk mengundur. Contoh, kalau di mobil mungkin kita bisa mobil pribadi beli beras pinggir jalan terus kasih fakir miskin pengemis di jalan, selesai. Ya, tapi kalau di atas kapal laut baru nyampe 2 hari lagi, bagaimana? Atau pesawat baru nyampe, ya, udah malam, bagaimana? Dalam hal ini katanya ulama ada udzur, begitu sampai maka disitulah ditunaikan. Saya kira jelas. Pertanyaan yang terakhir. Aduh, ayo, ini dua lagi nih, kita udah jam segini nih. Habis ini udah nih pertanyaannya, satu, dua. Langsung cepat. Kalau dalam kepanitiaan zakat itu, zakatnya sudah dibagi-bagi, tapi masih ada sisa, terus sama panitianya, sisa dari zakat tersebut untuk pembangunan musola atau masjid itu gimana? Baik, pertama-tama ya, penyalurannya untuk pembangunan tidak boleh, sebab yang namanya pembangunan bukan bagian dari 8 asnaf. Oh, sabilillah, kan udah kita jelaskan, pembangunan masjid bukan sabilillah yang di dalam hal zakat. Ya, yang dimaksud dengan sabilillah dalam zakat hanyalah orang yang bertempur di medan perang. Itu satu. Yang kedua lagi, saya bingung kok bisa ada lebih. Kok bisa ada lebih? Iya, nah, ntar dulu. Ini kantongnya lebih. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya saya bingung. Ya, mungkin antum bisa bilang, Habib, jumlah mustahik ada 100, kantong ada 150. Ini lebihnya 50. Bukan begitu cara pembagiannya seharusnya. Ya, beras yang ngumpul, zakat yang berkumpul, ya, dibagi kepada 100 orang itu. Kalau memang udah terdata sama kita 100 orang mustahik. Ya. Paham enggak? Jadi terkadang, ya, terkadang itu, ya, enggak harus kita kasih dia cuma 3,5 liter, kasih lebih boleh. Kasih lebih boleh. Saya dapetin di beberapa wilayah, ya, dulu di daerah Perumpung, jamaah kita di sana, mereka satu masjid musala itu sepakat zakat fitrah dengan beras. Sehingga terkumpul di masjid mereka itu lebih dari 3 sampai 5 ton beras. 3 sampai 5 ton beras. Sedangkan mustahikin jumlahnya enggak banyak, mungkin sekitar 100 kepala mungkin, ya. Nah, ente bayangin 5 ton dibagi 100. Jadi masing-masing kepala dapat berapa kilo tuh? Hah? Satu karung. Nah, kira-kira mustahik lebih senang dapat duit 200 ribu apa dapat satu karung beras? Satu karung beras, iya kan? Begitu, makanya saya bilang kok ada lebih. Berarti cara pembagian yang perlu diperbaiki. Artinya mereka para mustahik diberikan hingga dia orang puas, sampai dia orang kaya, sampai enggak jadi mustahik lagi. Itu cara pembagiannya kayak begitu. Pertanyaan yang terakhir. Ya, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zakat tidak dibolehkan diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Kenapa? Tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Iya, betul. Dalam hal ini, seandainya seorang anak itu sendiri dalam nafkahnya fakir, hanya bisa menafkahi anak dan istrinya, padahal dia punya orang tua yang fakir juga. Keluarga ini fakir, punya orang tua fakir. Nah, di saat seperti itu, apakah boleh zakat itu diberikan kepada orang tuanya? Cakep. Kita punya zakat, ya, kita mau kasih kepada orang yang wajib kita nafkahi. Daripada kita kasih ke orang lain, fakir miskin yang lain yang enggak kita kenal, alangkah baiknya kita kasih kepada fakir miskin orang-orang yang wajib kita nafkahi. Gitu maksudnya kan? Boleh apa enggak? Dalam hal ini tidak boleh. Zakat, ya, orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh kita berikan zakat kita kepadanya. Jelas. Walaupun dia mustahik, walaupun dia butuh, zakat kita tidak boleh kita kasih kepada orang yang wajib kita nafkahi. Sebab mereka menerima dari kita nafkah, bukan menerima dari kita zakat. Saya kira jelas. Maksudnya dalam hal ini kan, ketika anak ini fakir, kenapa? Dia, anak ini fakir, cuman cukup menafkahi istri dan anaknya. Yeah. Artinya saat itu dia tidak mampu menanggung atau membantu nafkahnya orang tua yang fakir. Yeah. Apakah dalam hal ini tetap tidak diperbolehkan atau diperbolehkan gitu? Kan ya, anak cukup uangnya enggak bisa menafkahi orang tuanya yang miskin. Gini, paham saya. apa namanya, ente punya orang-orang yang wajib ente nafkahi, istri, anak, orang tua. Cuman duit saya cuman bisa menunaikan zakat atas istri doang atau anak doang. Siapa yang saya dahulukan? Siapa yang prioritaskan gitu? Enggak, cuman keadaannya miskin, enggak bisa menafkahi orang tuanya, enggak bisa nanggung nafkah orang tuanya. Jadi hartanya cuman cukup untuk nafkah anak dan istrinya. Jadi dia miskin. Enggak bisa kan dia nanggung bantu orang tuanya yang miskin ini nafkahin. Artinya orang tua di saat itu terlepas dari nafkah anaknya. Iya, tadi saya jawab enggak boleh. Iya. Jadi selama ini antum enggak punya kemampuan untuk nafkahin orang tua. Kemudian pada saat datang waktu kewajiban zakat. Saya ada rezeki untuk bisa menunaikan zakat, boleh gak saya berikan kepada orang tua saya? Tetap gak boleh. Walaupun selama ini saya tidak menafkahi, ya, tapi kan ketik kita tidak menafkahi, tapi tetap kewajiban ditanggung kita. Ya, dan kita punya aturan, orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh kita berikan zakat kita kepada dia. Gitu. Sekali walaupun selama ini kita gak pernah ngasih nafkah kepada dia, tapi selama dia adalah orang yang wajib kita nafkahi, zakat kita tidak boleh kita kasih kepada dia. Jelas. Satu lagi, Bib, masalah gharib. Kenapa? Orang gharib yang utang itu, apakah orang yang kredit motor dan mobil itu masuk ke dalam kategori ini? Padahal dia kerja, dia kredit, dia mampu kan buat lunasin. Betul. Apakah dia termasuk? Yang saya tahu, selama hutang bukan untuk kemaksiatan, maka dan dia tidak mampu membayar hutangnya dan udah jatuh tempo, maka dia gharib yang berhak terima zakat. Enak kan? Iya, saya kira sampai di sini kita lanjut kepada pembahasan terakhir. Nah, cuman sebelum masuk pembahasan terakhir, ini ada pertanyaan dari orang-orang pertemuan perempuan. Satu, sibuk nuntut ilmu agama. Kalau ilmu pengetahuan umum gimana, Bib? Tadi udah kita jawab. Kalau ilmu agama, dia nggak mampu bekerja, dia balik nggak mampu bekerja karena sibuk menuntut ilmu agama, maka nafkahnya ditanggung oleh orang tua dan zakatnya pun demikian ditanggung oleh orang tua. Tapi kalau ilmu pengetahuan umum tidak. Ya. Ini pertanyaan kedua dari orang perempuan, bagaimana zakat dengan uang sementara di sekolah diwajibkan siswanya membayarnya? Kita udah jelaskan tadi bahwasanya zakat dalam mazhab-mazhab kita nggak dibenarkan zakat fitrah dengan uang, yang benar adalah dengan apa? Beras, ya. Adapun yang di sekolah agar disampaikan kepada pihak sekolah. Inilah hukum apa fikih yang kita pelajarin dan inilah hukum fikih yang disampaikan oleh para ulama, ya. Disampaikan kepada mereka dan dibicarakan apa solusi yang terbaik untuknya. Kemudian juga kalau ada orang dia bayar zakatnya pakai uang, terus nyuruh mustahiknya lo beli beras sendiri deh, boleh gak? Terus dibeli sama mustahiknya, terus didoain, apakah sah? Insya Allah doanya kabul, tapi tetap zakatnya gak sah. Ya. Artinya dia berarti zakat bukan pakai beras, dia zakat pakai uang. Ya, ente beli beras kasih mustahik, selesai. Kemudian ini juga pertanyaan bagus. Habib, saya telah mengetahui bahwa zakat dengan uang enggak dibenarkan karena dalam hadis sudah dijelaskan. Maka zakat saya yang kemarin-kemarin bagaimana itu yang dengan uang? Apakah itu sah? Kita katakan kalau memang bisa diperbaiki, perbaiki, tapi kalau enggak bisa ya kita cuma bisa minta ampunan dari Allah, yang berikutnya kita perbaiki. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Panjang nih. Misalnya dia wajib zakat, namun dia tinggal di pedalaman. Kalau mau menuju tempat zakat, dia takut ada binatang buas dan lain sebagainya, ya, untuk menunaikan zakatnya. Sebab zakat harus ditunaikan kepada mustahik yang muslim. Non-muslim enggak boleh dikasih dari zakat. Ya, di lingkungannya mungkin enggak ada orang muslim, dia harus pergi. Mau pergi ke sana pun ada binatang buas, dalam hal ini dia ada udzurnya. Namun ketika udah ada kemungkinan untuk menunaikan zakat dengan benar, maka wajib dia tunaikan. Tapi kalau masih belum ada kemungkinan, ada binatang buas, enggak dapetin mustahik, maka dalam hal ini dia diizinkan untuk mengundur waktu penunaian zakat sampai datang masa yang memungkinkan untuknya. Pertanyaan kedua, dia orang kaya wajib zakat, tinggal di tempat terpencil. Kalau pengen zakat di arus apa ini? ngirim dulu, tapi kalau dia apa, dia jadi enggak wajib zakat. Maksudnya apa? Enggak paham. Ini nomor 2. Nah, kita lanjut dulu sambil nunggu pertanyaan ini. Ya, terakhir, ya, kalau kita udah tahu ini semua, ketika kita menunaikan zakat, kita mesti niat. Ya, kita mesti niat. Niatnya bagaimana aja boleh, cuman ini salah satunya yang saya sebut. Biasanya kalau nanti pergi ke masjid, udah ada tuh ditulisin. Ya, nah ini salah satu aja contoh niat berzakat. Ya, ketika kita di berasnya kita tuh udah kita bungkusin, kita niatin. Hadhihi zakatul fitr al-mafruḍa 'an nafsi. Ini adalah zakat fitrah yang fardu atas di diriku. Kalau dia berzakat atas istrinya, dia niatkan ini adalah zakat fitrah. Hadhihi zakatul fitr al-mafruḍa 'an zaujati fulana. Ini adalah zakat fitrah yang fardu atas istri pertama saya yang namanya fulana, atas istri kedua saya. Tuh lihat tuh Habib. Saya cuma ngomong aja, yang makan cabai mah berasa. Terus hadi, kalau emang dia niat apa namanya menunaikan zakat fitrah atas anaknya, hadihi zakatul fitr al-mafruḍah 'an waladi, ini adalah zakat fitrah yang fardu atas anakku yang pertama dari istri pertama, yang kedua dari istri kedua. Artinya dia sebut nama anaknya. Dia sebut nama anaknya. Ya. Ya. Zakat al-fitr. Apa gitu? Iya. Boleh, kayak begitu juga boleh. Artinya ini kan salah satu contoh aja yang Habib sebutkan juga, salah satu contoh macam-macam. Ya, intinya ini niat ya Arab, ini niat zakat fitrahnya saya. Begitu. Atau atas orang lain yang udah mewakilkan kepada kita, kita katakan ini zakat fitrah yang fardu atas fulan, disebut namanya. Kalau itu zakat fitrah. Kalau zakat mal juga kan biasanya kita ngeluarin duit kita untuk zakat mal, kita katakan hadza zakatul mali al-mafruḍa 'an nafsi, ini adalah zakat malku yang wajib atas diriku. Nah, ini sekilas yang bisa kita bahas dalam acara kita. Ini pertanyaan. Sekadar pengetahuan. Kalau kita buka yang depan, ini tulisan bismillah kurang alit. Jadi kalau yang bawa lebih dari satu, bawa lima buat kasih teman-teman atau apa, ditambahin alitnya aja. Apa ini? Bismillah. Iya, ini kan lama merok. Di bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak ada. Oh iya, salah tulis tuh. Iya. Dikasih tambah pakai bolpen boleh apa? Ditambahin alitnya. Iya, salah tulis. Kalau mau kasih orang, kalau buat sendiri ya udah mesti paham. Kalau nanti orang bilang, waduh gimana ini yang ini, iya kan? Iya, nah, betulin tuh. Iya, terima kasih. Teman-teman, ini pertanyaan terakhir. Ada satu orang kaya tinggal terpencil di satu kampung terpencil. Dia mau ngasih zakat, situ nggak ada orang Muslim, nggak ada ini. Nah, dia mesti ngirim zakatnya. Bagaimana kalau emang dalam hal ini dia mesti ngirim, ya wajib dia kirim, ada kemampuan untuk dia kirim, dia kirim. Ya, yang jelas wajib dia tunaikan zakatnya. Di tempatnya dia enggak bisa, maka di tempat yang bisa dia sampaikan zakatnya. Orang datang kalau zakatnya banyak. Iya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sampai di sini insya Allah yang bisa kita sampaikan. Satu hal penting yang ingin saya sampaikan, ini kita udah tahu hukum-hukum dan kita juga lihat kondisi di masyarakat kita, ya. Dan kita juga lihat banyak hal yang memang mungkin perlu kita luruskan di masyarakat kita. Saya sampaikan kepada teman-teman, inilah perjuangan kita, nggak mudah. Tapi pelan-pelan kita sampaikan dengan cara yang baik, cara yang bagus. Ya, dan kita minta sama Allah hidayat agar Allah memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Ya, tapi memang berat. memang berat yang namanya dakwah. Inilah perjuangan, inilah jihad. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ya, ya mungkin saya katakan terkadang melawan arus. Dan inilah perjuangan. Ya mesti dengan cara yang lembut, yang bijaksana, yang baik, ya, untuk menyampaikan ini semua. Oh, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan ini semua, ya, ya rabbal alamin. Dan juga, ya, saya kasih tahu, hidayat di tangan Allah. Tugas kita cuma nyampein dan berusaha untuk memperbaiki, bukan memaksa. Hidayat di tangan Allah. Kita juga bakal ditanya sama Allah, kita bakal bilang kita udah sampaikan ini kewajiban. Hidayat di tangan Allah. Wa insyaallah ketika kita tetap berjuang, kita meminta sama Allah, kita mohon sama Allah hidayat, insyaallah keadaan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, waqina ya rab sharra ma qadait ala hadhihi niyyah wa kunnatin salihah, wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Biar kebagian pahala katanya, amin. Berdua deh, akur-akuran deh, terserah yang mana aja. Amin, amin, amin. Enggak satu aja beb, terserah yang mana. Iskernya masih satu beb. Amin, salah satu, amin, amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita bangun ini ada hidangan sedikit.